Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini mohon dijelaskan, Ustaz. Kamu baca artinya sudah cukup jelas itu. Ya. Coba dibaca itu halaman 3 itu yang pertama. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, kan? Ayat ini Allah menjelaskan, kalau mau memberikan sesuatu, menafkahkan hartanya, memberikan kepada seseorang dan sebagainya ya, mensedekahkan, itu diperintahkan oleh Allah yang baik-baik. Maka disampaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau kebaikan ya, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi menafkahkan harta itu yang dicintai, yang dirinya masih cinta, masih senang. Dalam yang kamu tanyakan halaman 2 tadi, Allah mengingatkan, hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Maksudnya, rezeki yang diberikan oleh Allah. Ya, dari bumi itu hasilnya rezeki maksudnya. Jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Jadi untuk menafkahkan harta, memberikan kepada orang lain itu dipilihkan yang buruk-buruk. Pilihkan yang buruk-buruk. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Tahu memicingkan mata maksudnya gimana? Untuk mengambil gak mau, deloknya megah gitu loh. Barang itu matanya melihat saja tidak suka. Ya. Nah itu kalau memberikan seseorang dipilihkan yang matanya sendiri melihat dah gak suka. Pilih kes yang elek-elek. Misalnya jatuh-jatuh yang unduh pelem, unduh telo apa aja. Nah, ketemu tangga ini gulek kes yang buleng-buleng gitu. Aja sing gede-gede ya. Nah, guleng-guleng. Nanti memberi kebartaan tengah ya gitu. Misalnya kita ada bakti sosial. Kumpulkan pakaian pantas gitu sing kira-kira awake dhewe ora seneng. Ya. dirinya sendiri nganggu wis wegah ora seneng. Pilihke sing elek-elek itu. Nah, itu yang begitu itu tidak sampai. Walaupun kamu mengeluarkan tapi kata Allah lan tanalul birra. Tidak sampai dinilai berbuat kebaikan. Karena kamu sendiri enggak suka berikan orang lain. Ya. Nah, maka yang dikatakan kebaikan itu kalau kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari apa-apa yang kamu sendiri masih menyukai. Ya, kalau kamu enggak suka kamu berikan orang lain ya wajar wong wis ora seneng. Nek terus jane timbang diguak wekno wong kono. Timbang diguak sing diguangke wong kono itu. Nah itu walaupun tampaknya memberi itu tidak termasuk suatu kebaikan. Karena matamu sendiri melihat itu sudah tidak suka. Memicingkan mata itu tanda tidak suka itu. Maka kalau kamu memberikan orang yang kamu sendiri masih suka, kamu berikan pada orang yang lain. Umumnya memberikan saya senang senang tuh. Ya. Makanan-makananmu ya ngono. Kadang-kala nek kira-kira pangan kok rantek no kena tangane kono timbang di gua. Jadi timbang di gua itu. Kalau orang yang beriman memberikan sesuatu yang saya sendiri masih suka. Ini baru dikatakan kebaikan. Memberikan sesuatu yang kamu tidak suka tidak dikatakan suatu kebaikan walaupun kamu memberi. Tidak dikatakan kebaikan. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah itu Maha Kaya. Kalau kamu memberi sesuatu yang memberikan rezeki, memberikan harta kepadamu itu dari Allah. Allah memerintahkan kalau memberikan sesuatu kepada orang lain yang kamu masih sukai. Jangan kamu pilihkan yang buruk-buruk. Sedang kamu sendiri sudah tidak suka mengambilnya. Melihat saja sudah tidak suka. Tapi kamu berikan pada orang lain. Ya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Menyuruh kamu berbuat kejahatan. Hanya kikir. Allah menjanjikan kamu ampunan daripadanya dan karunianya. Dia akan memberikan sesuatu yang mesti selain itu. Setan membisi asyaitonu ya'idukumul faqra. Bayak muru nabil fahsya. Ya. Di situ terang wa ya'murukum bil fahsya. Di asyaitonu ya'idukumul faqra. Setiap orang akan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu setan datang membisik-bisikan. Faqra, kefakiran artinya membisikkan kamu nanti tidak cukup. Kalau kamu infakkan untuk jalan Allah, kamu ikut ini kamu nanti kebutuhanmu tidak cukup loh. Tidak cukup. Kan kebutuhanmu masih banyak. Apalagi ini mau ya, anakmu mau ujian. Terus setelah lulus ujian mau masuk sekolah. Perguruan tinggi atau masuk sekolah baru. Ya, itu uang tok kalau kamu melu infak urun TV barang ini. Loh, rasa urun. Ya, kamu nanti kebutuhanmu gak cukup. Nah itu setan. Pinter kalau akan berbuat baik. Dibisik-bisikkan dibayangi kefakiran. Merasa tidak cukup. Tapi kalau mau berbuat jahat, dihasung oleh setan. Dihasung. Sudah saya katakan kan. Orang mau berangkat judi, kok bayangnya kalah. Orang sudah mangkat. Nah, judi bayangannya gimana? Menang. Ya, menang. Kemarin sudah kalah 1 juta. Ini harus mangkatnya kok. Wong kok nek kalah 1 juta. Enggak. Hari ini saya akan menebus kekalahan kemarin. Kemarin saya kalah 1 juta. Nanti menang 10 juta. Sudah 9 juta keuntungan. Mangkat lagi. Nah, setan bisikan. Kemarin saya adol sapi. Adol sawah. Barang itu. Kalah judi. Burung kapok. Nanti kalau berangkat lagi. Nah, tebus kekalahan kemarin. Ya, sampai rumah. Dan nanti istri saya masih tidur bangunkan. Anak-anak kandani, ayo. Yang dealer, tak tukok ke sepeda motor 1-1. Ibunya tak tukok ke gelang. Budi ini sak rantai sepur. itu bayangannya menang akeh banget gitu. Nah, itu rene wong arep judi kok mbayange kalah ora iso mangkat. Itulah setan kalau berbuat jahat dihasung. Berbuat jahat itu supaya sungguh-sungguh. Jadi jangan berbuat jahat setengah-setengah, tapi kalau mau berbuat baik, setannya juga datang. Datang bukan mendorong untuk kebaikan, tapi menakut-nakuti kefakiran. Itulah jeleknya. Maka Allah sudah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwun mubin. Jadi setan itu musuhmu yang nyata. Jangan sampai berkompromi dengan setan. Kalau berkompromi dengan setan, ya masih terjebak dengan perbuatan setan. Siapa kan berbuat kebaikan tentu gak jadi. Karena dibayang-bayangi kefakiran. Fakirnya artinya kebutuhanmu tidak cukup. Tadinya gak mikir apa-apa. Harus ngetoknya duit dikemasuk ke kota infak itu kebutuhannya ketok kabeh. Wah iya ngungin. Nanti ketok kabeh terus dimasukkan wis klebu separuh dudut neh. Lah itu. Nah itu nanti mesti akan... Wah ya sudah, lain waktu aja nanti kalau sudah turah itu. Tapi kalau mau berbuat maksiat didorong, dah jangan setengah-setengah. Nah, coba dibaca surat Al-Hijr. Atau surat Maryam dulu ayat 83, surat nomor 19. Surat Maryam nomor surat 19 ayat 83. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Nah, ya kan? Jadi Allah itu mengirim orang-orang kafir itu berbuat maksiat itu dengan sungguh-sungguh. Nah, buat maksiat itu setengah-setengah. Malah akhirnya kecekel. Tidak jadi. Sungguh-sungguh. Jadi kalau mau nyolong, aja cilik-cilian, sisan yang gede. Nah, korupsi ya gitu. Yang gede sisan, mau kecekel ya podo aja. Malah kalau korupsinya besar, nanti hukumannya penak. Hukumannya nanti ya di ruangan yang luas. Mungkin di situ pakai AC, pakai TV. Ini menyolong pitik malah belah turumun yang gara-gara di kamar Om Joan gitu, dah reneng kepenak belah mulai nyolongi sing kue 1 miliar, 2 miliar gitu. Lah nek ra ngerti dalane duit gede teko sing wis ngerti-ngerti kuwi. Jadi jangan setengah-setengah, ini setan. Ini Allah yang mengatakan. Jadi setan itu menghasung manusia untuk berbuat jahat itu sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Hebatnya mulo rae ning wong buat maksiat kok gampang sembuh. Wong main nganti apa-apane entek kapok tuh enggak. Nah, nanti nek ketemu Al-Qur'an diobati dengan Al-Qur'an baru dia sadar. Sembuh, maka Qur'an itu obat penyakit hati. Ya, termasuk mencintai maksiat, gembira wae itu penyakit, hatimu berpenyakit. Maka diobati dengan Qur'an. Nah, Qur'an itu penyembuh penyakit hati, ya, nah. Ya, apalagi sudah tadi surat Al-Hijr 39 dibaca sekali. Surat Al-Hijr sama surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya kan? Jadi sebetulnya perbuatan itu buruk, perbuatan itu jahat. Tapi oleh setan mata hatinya dibalik. Memandang baik perbuatannya yang buruk. Maka kita mohon pada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Marinal batila batila warjuknat sinabah. Mohon pada Allah, ya Allah. Ketika aku melihat sesuatu kebaikan itu tampak baik. Beri kekuatan untuk mengamalkan, menjalankan yang baik tadi. Dan tunjukkanlah ya aku, ya Allah, aku melihat yang batil itu tampak batil. Beri kekuatan untuk menjauhi yang batil itu. Jadi jangan sampai malah terbalik. Yarul haqqa batila wa yarul batila haqqa. Melihat yang batil malah tampak hak, melihat yang hak tampak batil. Nah setan ini menjadikan manusia melihat sesuatu kebatilan tampak baik. Tampak baik. Nah itu maka sungguh-sungguh untuk berbuat, wong dia tidak merasa kalau itu berbuat jelek, itu berbuat baik. Suruh berhenti ya sulit dong, ya berbuat baik kan suruh berhenti. Nah ini maka harus dimusuhi setan itu. Kapan saja jangan pernah kompromi dengan setan. Ya apalagi. Brosur di halaman 11. Hadis yang kedua. An Ibn Abbasin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala al-a'idu fi hibatihi kal kalbi yaqiu summa ya'udu fi qai'ihi, rawahu Muslim. Dari Ibn Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang-orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahannya. Dari hadis ini ada tiga pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang menghibahkan material-material untuk pembangunan masjid, kemudian dia minta dikembalikan atau ditarik kembali hibah tersebut karena tidak menang pemilu? Apakah seperti anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahannya? Mohon pendapat Al-Ustaz dan nasihatnya agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar ketika bersedekah dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah. Yang kedua, lalu bagaimana dengan fenomena para caleg-caleg yang gagal lolos lalu menarik kembali bantuan dari masyarakat dari pembangunan masjid? Yang ketiga, apakah dengan kejadian di atas, yakni caleg yang menjadi stres, caleg yang menarik kembali bantuannya, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu dengan kejadian itu kita bisa tahu bahwa mana caleg-caleg yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mana caleg-caleg yang hanya mengejar kedudukan sehingga mereka menjadi depresi karena tidak terpilih. Wis kowe wis ngerti ndak tak tekon aku. Ada lagi yang membagikan kompor katanya daerah. Saya cuma lihat TV. Barang ora dadi kompore jekuki meneh. Iya kan? Maka kalau minta dukungan semacam itu, wes aja mbok dukung. Itu mesti orang ngerekes dan ora arep mikir negara. Mung kuwi golek gawean. Tapi jadi caleg itu tujuannya cari pekerjaan. Ora kok aku tak mikir negara ndandani ben dadi apik, ndak golek pekerjaan. Nggak, dia berani keluarkan uang. Ya dah? Berani keluarkan uang. Lah ternyata setelah dikeluarkan uang apalagi untuk bangun masjid, coba bayangkan. Wis juga ke material semen, botol, jiku kabeh. Nah, itu orang itu mau sengsara gitu itu. Dan untuk masjid itu, kalau kamu bangun untuk masjid itu, sing ngepek ganjarannya siapa tahu. Kamu yang memberi tadi, kalau mengikhlas, ini gak ada yang tujuanmu, ya tidak ikhlas, ya percuma. Ada enggak di antara saudara yang nyalek terus arep edan kuwi? Itu semacam bedak tahun. Enggak pilihan, enggak 5 tahun. Akhirnya Yusum, caleg-caleg ini rumah sakit jiwa tambah kamar. Nah, itu kan berarti harus dijagani. Ini mesti anak wong edan. Kenapa begitu? Karena terlanjur mengeluarkan uang banyak, akhirnya tidak dipilih. Maka dalam Islam itu Nabi sampai sumpah. Wallahi, saya tidak akan memberikan jabatan dan kedudukan kepada siapapun yang sangat ingin atau ambisi atau yang menginginkan kedudukan itu. Maka di NTA tegaskan, kalau kamu minta dukungan, mau nyalek apa nyalon bupati apa kamu memberi sesuatu, oh, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Maka tidak ada kok jaluk neng NTA terus jaluk imeneh orang enek sing dikei kok. Dikei yang tidak mau kok ya sah. Kalau memang kamu mau beri uang saya terima. Ini syaratnya suruh milih kamu tidak sudi. Namanya kamu menyuap saya. Sedang Allah, Nabi mengatakan ar-rosi wal-murtasi finnar. Yang menyuap maupun yang disuap masuk neraka. Nyata salah. Kemudian banyak kecurangan-kecurangan juga. Yang ngobrol duit itu istilahnya macam-macam. Ada serangan fajar. Ada serangan subuh. Malah saya kira ada serangan duha kok. Terang-terangan gitu. Rasa repet-repet terang-terangan. Padang-padang gitu. Nah andai kata. Kamu menjadi wakil rakyat. Karena banyak membayari orang-orang. Oh menunjukkan kamu itu bodoh. Tidak percaya. Dirimu sendiri gak percaya. Kalau kamu nanti duduk di sana bukan karena kamu pandai. Jadi kamu bodoh yang pintar bayar ke duitnya terus dipilih. Bahwa umumnya orang Jawa ini kena jasa. No? Pekewoh. Ya tak? Maka Nabi kita mengatakan. Jangan memilih seseorang memberikan suatu jabatan. Atau kedudukan. Karena family. Ada hubungan kekeluargaan. Atau karena satu golongan. Atau karena satu partai. Sedangkan ada orang lain yang lebih mampu, lebih diridhai oleh Allah karena kemampuannya. Tetapi enggak ada hubungan family dengan kamu. Enggak ada hubungan golongan dengan kamu. Enggak ada hubungan partai dengan kamu. Dia golongan lain, partai lain. Tapi lebih mampu dia. Untuk memegang amanat, mendepati suatu kedudukan itu, dia lebih mampu, lebih cakap. Tidak kamu pilih karena bukan golongannya, bukan partainya, bukan familinya. Kalau kamu memilih yang itu karena partai, karena golongan, karena family, kata Nabi, kamu telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati seluruh orang mukmin semuanya. Nah, itu kan. Maka milih itu jangan... Ini dulurku kok bukan. Karena Nabi mengatakan, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah." Kalau kamu menyerahkan sesuatu urusan, apalagi urusan negara ya, orang yang bukan ahlinya kamu serai, tunggu aja kiamatnya. Ya. Urusan negara itu urusan besar. Kok serahnya wong ora dudu ahline ya. Udah. Tentu kamu tunggu kehancurannya. Maka jabatan, kedudukan itu diberikan orang yang pantas punya keahlian di bidang itu. Ya, punya keahlian. Karena Nabi mengatakan kalau suatu urusan dipegang orang yang bukan ahlinya, tunggu kiamatnya. Fantadirisa. Nah ini. Jadi perkara dia mau ambil lagi ya sudah. Mungkin wis janji konek dadi, ya nek nganti aku ora dadi tak jaluk bali, mungkin gitu. Sebetulnya itu ya orang kurang berpikir sehat. Kalau kamu cuma bantu di masjid ini, saya bantu gedung ini wadane lah. Masjid paling cilik mesti kalah gede karo gedung iki. Ya ta? Terus jaluk kon milih kon dadekke bupati, apa wali kota apa apalah orang dadi itu bantu juga nih. Lah umpama cuma didukung orang yang ada di dalam gedung itu punya jamin, gitu? Didukung orang yang bangun masjid itu apa yang menjamin berapa orang? Misalnya kamu kepengen jadi wali kota, paling orang kan didukung sak penduduk kota semua orang mung penduduk sing manggon ning majelis iki, tidak hanya orang yang manggon di masjid itu, ya semua harus mendukung. Lah kok yang kamu ambil di situ bangun di masjid, akhir masjid, barang-barang yang buat siku ineh itu kan. Nah, maka Ya, dalam Quran mengatakan wala tamnum tastaksir. Jangan kamu memberikan sesuatu dengan harapan untuk mendapat yang lebih banyak. Memberi yang ikhlas saja. Kalau tidak ikhlas jangan diberi. Sudah. Menurut hadis tadi jelas. Kalau memberikan sesuatu tarik kembali padha karo anjing segawon. Nanti segawon. Segawon muntah dipangan meneh untahane. Kita kan tidak kayak asu, kok darah ini miso. Padahal yang benar ya asu. Ya. Waduh karo asu, muntah dipangan meneh muntahannya asu. Nah uang ini muntah mangannya reneng, ini asu malah gelem. Nah itu perumpamaan yang dikatakan dari Rasulullah. Orang yang memberikan sesuatu, sudah diberikan ditarik kembali. Waduh karo asu muntah dibilati meneh. Paham? Nah kalau orang yang telek-telek kono mau wis pikirin dhewe. Aku ora ngene kok darane unek-unekke dheweke. Aku ya ora tahe tok kaya ngono kuwi kok. Mula kamu sudah, kalau ada orang yang begitu jangan mau, ya. Jangan sampai kamu mau menerima hal-hal yang semacam itu. Apalagi apa maksud dari menarik kembali sedekahnya? Apabila ingin sedekah, kemudian orang yang akan diberi itu tidak ditemui, maka tidak jadi bersedekah. Apakah itu termasuk menarik kembali sedekahnya, Ustaz? Oh, tidak menarik, orang ketemu berarti harus diwenehke. Kamu memberi saya, orang ketemu berarti kan belum diberikan saya. Ya. Ya tidak no. Wong belum ketemu, belum diberikan ya tidak menarik, mong ora sida itu aja. Sebenarnya saya mau sedekah, cari orangnya enggak ketemu, ya sudah, enggak jadi. Apalagi? Dulu kala, saya mewakafkan tanah untuk menghajikan orang tua saya yang sudah meninggal. Bagaimana kalau saya tarik kembali, apakah saya termasuk kategori orang yang di... Coba balik. Dahulu kala, saya mewakafkan tanah untuk menghajikan orang tua saya yang sudah meninggal. Bagaimana kalau saya tarik kembali, apakah saya termasuk kategori orang yang disebutkan dalam hadis tersebut? Menarik piye. Sudah dulu kala. Ya, dulu kala wakafkan tanah untuk menghajikan ayahnya sudah meninggal. Padahal tanah itu sudah dijual, mungkin sudah untuk menghajikan. Yang menarik, piye? Menarik, piye kalau sudah dulu kala, berapa tahun yang lalu, atau sekarang tanah itu sudah dijual untuk naikkan haji bapak yang sudah mati tadi. So, kamu akan tidak jadi. Yang menarik, piye wong tanah wis ra eneng. Ya, apalagi? Sebetulnya, yang ingin dimasukkan ke kuota infak 10 ribu, namun keliru ratusan ribu. Lalu diambil lagi lewat pengurusnya dan diganti dengan 10 ribu. Pertanyaan, kejadian yang seperti itu apakah terkena hadis tersebut? Tidak, Wong. Ngarep kowe 10 ribu kok. Ya, lah keturunan 90 ribu toh. Ya ta? Nah, keturunan untuk infak itu rugi. Ya kan? Nek keturunan nggo judi untung. Dan wis jatah wong omah wis menang apa kalah 100.000 entek. Nek ngandel 100.000 entek ya wis, 100.000 kok. Ya. Entek urung menang, ya aneh nganti habis berapa? Nah, lebih dari 100. Nah, kamu enggak rugi. Memang setan itu pinter. Padahal Allah sudah katakan kalau kamu infak lebih, faman tatawa khairon fahuwa khairul lahu. Kalau kamu memberikan sesuatu lebih, kebaikannya tidak hilang, kebaikannya kembali pada dirimu sendiri. Dan janji Allah yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Ternyata kamu sebetulnya impak 100 ribu itu ya bisa ternyata. Ya. Nah, kok 10 wae. Nah, maka itulah akhirnya tidak jadi. Nah, karena tidak jadi, ya sudah. Ngomong karo panitia, saja malah nyemplungke 1.000, ya, jane anggap kamu jane padahal sing buat nyemplungi jane padha abange ning 10.000. Jalo ijol berarti kan malah bati kowe. Tapi kalau yang mengerti ikhlas sudah. Tidak masalah itu. Kadang orang kurang yakin pada janji-janji Allah. Tapi kamu tidak termasuk menarik kembali, tidak. Wong, memang yang kamu masukkan itu maunya 10 kok, kleru 100. Wah, deg-degane golek panitia, nek panitiane wah kuncine ketrisut nek ora iso turu ya. Salah boke lah, masuk minggu gak salah lali. Apalagi saya seorang ibu punya anak remaja putri. Ketika saya ajak berangkat mengaji di cabang, tidak mau. Saya sering mengungkit pemberian saya kepada anak saya tersebut. Seperti, kamu minta pulsa baru saja tak kasih. Minta apa-apa tak kasih. Diajak mengaji cuma 2 jam saja, tidak mau. Apa yang semacam itu juga tidak dibenarkan, Ustaz. Diarahkan. Ya mulai ada diarahkan. Dah sekolah SD SMP mbokai pulsa ngopo. Ya, ibu tahu kan? Banyak orang anak-anak ibu ini perempuan-perempuan ya jadi celaka karena apa? HP. Ya, HP itu tidak perlu anak SMA barangi ngopo tuh HP. Apa mana anak SD? Nah, akhirnya jane waktune sekolah prei dikencane karo kancane amit karo ibu, ibunya mau sekolah ini ada les bersama. Weh lah kok ngerti-ngerti meteng. Nah, itu siapa yang rugi gitu itu? Oh ya. Sama datang ini Pak Menteri. Sudah kenal sama beliau ini? Nah, sudah. Pak Menteri BUMN, yang satu lagi Pak Ide Jakarta, staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Yo, selamat datang Bapak, silakan duduk-duduk. Selamat datang Pak Menteri, Pak Ide Jakarta, besar rombongan datang pada akad pagi ini. Mudah-mudahan datangan beliau bermanfaat yang besar. Ya, masih kita teruskan sedikit lagi sebelum beliau memberikan tausiah-tausiah pada kita. Apalagi? Bagaimana kalau seorang pedagang makanan tidak habis, lalu dibagikan kepada orang lain atau tetangga, apa termasuk sedekah, atau dibuang saja? Sebagai penjual sate, kalau tidak habis, saya bagikan tetangga. Boleh apa tidak? Boleh, baik itu. Ya. Tidak habis. Oh, bagikan tangga bagus. Nah, kalau begitu tetangganya tidak mau beli makananmu, dungane muka-muka rantek terus. Ya gitu lah. Sebab nanti kalau habis, wah rentuk bagian ini. Kemudian hari ini nanti dagangannya tidak habis lagi, ya dibagikan lagi oleh kita. Bagus itu. Nah, dibuang kan mubadir. Ya. Nah, dibuang kan mubadir, diberikan. Kok tidak dimakan sendiri? Nah, saya makan sendiri ya tidak habis aja, mau banyak kok. Nah, dibagi-bagikan tetangga baik itu. Apalagi halaman 7 yang di atas, hadis yang di atas. An-Nabi Hurairah taqala atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulun faqala ya Rasulullah ayus sadaqati a'zamu faqala anta sadaqa wa anta sahihun syahihun taksal faqra wa ta'mulul ghina wa la tuhmil hatta iza balagatil khulqum qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza ala waqad kana li fulanin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu bersedekah sedang kamu masih dalam keadaan sehat dan masih menginginkannya. Kamu khawatir melarat dan ingin kaya. Maka janganlah menunda-nunda sehingga nyawa sudah hampir sampai di tenggorokan, baru kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Ketahuilah bahwa saat itu harta tersebut sudah menjadi milik si fulan. Hadis ini mohon dijelaskan. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya itu kamu mengeluarkan sedekah sedang kamu masih dalam keadaan segar bugar, masih sehat. Dan kamu masih kepingin menjadi orang kaya. Ya, menginginkan harta itu dan masih khawatir kalau kamu melarat. Dikala kamu masih kepingin harta, dikala kamu masih kepingin menjadi orang kaya, dikala kamu masih dalam keadaan sehat walafiat, saat itu kamu bersedekah, itu pahalanya paling besar. Ya. Tapi kalau kamu sedekah nyawanya dah cenggroan, ambekane wis ngrok-ngrok, wis tekan ora itu lah. Mestinya tahu kalau sebentar lagi saya akan mati. Nah, supaya dapat pahala, wis iki sing omah kono kaya iki sawah kono iki disedekahke iki nggo masjid, ini tabungan yang deposito nggo ini nggo majelis. Ah, kuwi ra nek ganjaran. Yang wis arep mati. Sebab apa? Kalau kamu tidak mengamalkan seperti itu, kamu sendiri tidak memikirkan umpama tidak saya berikan ini, toh saya sudah tidak bisa menggunakan. Nah, timbang aku rasa gunake tak sedekah nih. Maka nih, tentunya sekian untuk fulan sekian. Padahal kalau kamu sudah begitu, itu memang harta yang kamu tinggalkan jadi harta warisan. Warisan tadi sudah milik ahli waris. Kalau sudah akan mati itu milik ahli waris. Jangan kamu membagi-bagikan harta ahli warismu. Tapi kalau kamu masih sehat, masih segar bugar, masih bisa berusaha bekerja, masih senang kaya, takut miskin, lah kamu bersedekah. Itu memang harta milikmu. Tapi kalau kamu sudah mendekati mati, itu sudah menjadi haknya ahli waris. Jangan kamu bagi-bagikan, dan tidak bisa. Maka kalau mau bersedekah, mumpung saya sehat begini ini. Itulah nasihat Nabi. Jangan sampai kita karena sudah tidak akan dapat menggunakan tatak dum-dum nengke gokono. Tidak usah kamu itu nanti milik ahli warisnya kok kamu bagi-bagikan gimana? Iya. Nek wis sehat, masukkan kotak jane 10.000 kleru 100. Kleru, gulai juru kunci. Yang megang kota itu, wah anu katut. Sebenarnya saya 10, yang masuk kok 100. Jaluk jujul. Ini sesuai saya kira-kira mati, tambahi. Saya istirahat gue kok, gitu lah. Enggak bisa. Gitu. Apalagi? Masih di halaman 7, hadis yang di bawahnya. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqala. Sab'atun. Yudilluhumullahu ta'ala fi dillihi yawma la dilla illa dilluhu. Imamun adlun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rasulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rasulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Wa rasulun tasaddaqa fi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Wa rasulun zakarallaha khalian fa fazat 'ainahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 7 golongan yang Allah taala akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1. Imam yang adil. 2. pemuda yang giat dalam beribadah kepada Allah. 3. Orang lelaki yang hatinya bergantung pada masjid. 4. Dua orang yang saling mengasihi karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. 5. Orang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan, kaya, laki cantik, molek, tetapi dia tidak mau dan mengatakan, aku takut kepada Allah. 6. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, dan ia merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan 7. Orang yang mengingat Allah di waktu sunyi, sehingga mengalirlah air mata dari kedua matanya. Yang mohon penjelasan, yakni nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Nomor 3, yaitu orang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid. Kemudian yang 4, dua orang yang saling mengasihi karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Kemudian yang 6, orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, dan ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Mohon dijelaskan. Jadi orang laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid, itu maksudnya orang laki-laki yang menjaga sholatnya 5 waktu. Sampai bergantung hatinya di masjid itu, seolah-olah hatinya itu nantol di masjid. Ya. Mengapa orang laki-laki? Kok tidak orang perempuan? Karena Nabi mengatakan masalah sholat ya, sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di mana? Di masjid. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat wajib bagi laki-laki itu yang paling baik di masjid. Kalau sholat sunnah di rumah. Nah, orang laki-laki itu selalu hatinya tergantung di masjid. Makmurkan masjid, dia gandrung kepada masjid. Jadi seolah-olah hatinya itu teringat masjid terus. Teringat pendekatan diri kepada Allah. Ibadahnya terjaga. Terjaga. Sholatnya selalu di masjid. Nah, itu benar sekarang kan banyak kan orang rumahnya dekat masjid. Kalau sholat gak pernah ke masjid. Adzan subuh, kurungu adzan, hayyalah sholah, malah tidur lagi. Mas kotko mati sholah, aku tendang gerikata, malah tidur. Walaupun nanti akhirnya ya subuh, tapi gak ke masjid. Padahal Nabi dalam mendidik supaya sholat lagi di masjid itu, sampai mengatakan, kalau kamu mendengar suara adzan tidak datang ke masjid, bakar rumahnya. Jadi, seolah-olah wajib ditekan sampai kalau dengar adzan kok enggak mau datang ke masjid, bakaran rumahnya. Zaman Nabi begitu. Maka yang laki-laki yang hatinya tergantung di masjid itu maksudnya sholatnya terjaga. Dan ketergantungan masjid itu baitullah, rumah Allah, kepada Allah sangat dekat. Maka tergantung di masjid itu, kedekatan pada Allah. Kalau orang dekat pada Allah tentu akan jauh dari perbuatan maksiat. Tentu akan rajin berbuat yang bermanfaat. Dan yang 4, saling mengasihi, ya bertemu karena Allah, sah karena Allah. Artinya, orang itu bertemu, berkumpul, karena memang pertemuannya, perkumpulannya itu diridai oleh Allah. Dibetulkan, dibenarkan oleh Allah. Kalau terpaksa berpisah, ya karena Allah. Karena Allah. Karena Allah tidak meridhai saya untuk meneruskan berkumpul dengan mereka. Nah, itu. Ya kalau orang baik dengan orang jelek itu bagaimanapun juga ketemu enggak akan bisa. Apalagi jadi walijahnya. Jadi walijah. Tempat pencurahan isi hati, tempat batbatan, tempat ya gampang aneh apapun dikatakan hati seolah ya kamu dan saya enggak ada sekat, itu enggak boleh sama kecuali sama muslim, mukmin, ya. Nah, berpisah. Karena apa kok sampai berpisah? Karena memang Allah tidak menghendakinya, ya, tidak menghendaki. Kalau dia selalu berbuat maksiat, diingatkan tidak mau. Sedang saya selalu mengajak berkebaikan, tapi dia tidak mau, ya mesti tidak bisa ketemu. Terpaksa berpisah karena sudah tidak ketemu jalan. Jalannya sudah tidak ketemu. Tapi kalau memang sejalan, sama-sama mengharap ridha Allah, mari kita bertemu dalam perjuangan. Mengharap ridha Allah. Nah, yang keberapa tadi? 6. Yang 6. Orang yang bersedekah, nah ini maksudnya sedekah sembunyi-sembunyi. Kalau kamu memberikan pada seseorang, digambarkan, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Artinya secara diam, diam. Orang memberi, ini ojomnya tangannya kiri, tangannya tanggane kabeh krungu kok. Apalagi sering dikandak-kandake. Pernah memberikan pada seseorang, kebetulan orang itu bikin kecewa padanya di kongkon apa tidak berangkat. Kandak kayak, wih, ngomong temannya. Itu orang itu padahal pernah ketika dia lapar mau masak, enggak punya beras saya kasih. Tapi orang nitik. Nek wong Jawa mbantike, asuwe nitik. Ngerti ya, asu nitik. Itu kan sering ketemu diberi makan, itu nurut. Lah kok ini malah ora. Nah kalau kamu memberi cara begitu itu, batal amalmu. Maka Allah katakan, ya ya ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu bersedekah, tapi dengan sedekahmu itu memberi apa? Menyakit, memberikan sakit bagi si penerimanya. Karena kamu kandak-kandak ke diundah-undah lah jadi sakit si penerimanya. Beri seberapa, enggak seberapa tapi bikin sakit. Nah itu dosa malah. Baik, saya rasa ini dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Saya cukupkan sekian untuk saya. Ini waktu yang sangat baik. Saat ini ketemu dengan Bapak Menteri BUMN. Dengan beliau. Tadi ada yang ikut senam pagi tadi. Ternyata beliau tadi senam di sini dengan satgas kita, dengan anak-anak kita. Sama, ya. Habis subuh, dah senam di sini. Nah, sekarang saya berikan waktu untuk Bapak Menteri untuk berikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang diberikan oleh beliau. Jadi kebetulan ini tadi judul brosur hari ini, Teladan Rasulullah, anjuran banyak bersedekah. Diterangkan di sini kalau memberikan sedekah kemudian tarik kembali, dikatakan oleh Nabi seperti anjing yang memuntahkan yang muntahkan isi perutnya kemudian dimakan lagi. Jadi ada pertanyaan Pak Menteri, karena dilihat orang mau jadi sedekah memberikan material untuk masjid, nah setelah ternyata pilek tidak kepilek ditarik kembali. Bah, termasuk hati sini tadi kayak gitu. Nah, we are masjid kayak semen kayak anu ditarik mergo jadi pilek orang kelebu tarik kembali. Maka saya katakan, maka jangan suka menerima pemberian orang-orang semacam itu. Niatnya sudah tidak karena Allah dah. Ya, sekarang waktu sepenuhnya saya sampaikan pada beliau untuk misi ini dan nanti ini banyak koran-koran yang terbit hari ini, daerah-daerah seperti biasanya nanti bisa ambil di sana. Saya mohon perhatiannya, selanjutnya kami aturkan pada beliau untuk diteruskan pengajian pada siang hari. Dari saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati maupun pendengar yang ada di rumah, dimanapun suara kami bisa diterima. Alhamdulillah pagi hari ini Bapak Dr. Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN bersama rombongan bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian diikuti pula ada Bapak Idi Zakaria selaku staf ahli Mensesnek. Dimohon tetap duduk Bapak, silakan. Bapak Menteri yang kami hormati, jadi audiens saat ini insya Allah lebih dari 7.000. Kemudian dari strata sosial, strata ekonomi maupun pendidikan sangat heterogen. Kemudian ekonomi demikian pula. Maka pada kesempatan pagi hari ini, kami sangat mengharapkan pencerahan dari Bapak karena Bapak juga sekaligus sebagai Presiden Direktur Jawa Post Group maupun juga usaha-usaha yang lain, sehingga di antara kita mungkin bisa mengembangkan sebagaimana yang Bapak kembangkan atau bagaimana yang beredar atau dinamika yang berada di negeri kita saat ini. Untuk itu waktu kiranya Bapak, kita bagi dua termin Bapak. Jadi yang pertama Bapak menyampaikan tausiahnya kepada kita barang 30-45 menit. Kemudian masih ada waktu sekitar 60-70 menit kita gunakan untuk interaktif. Karena yang datang saat ini insya Allah dari seluruh Indonesia, walaupun tidak seluruhnya perwakilan-perwakilan. Untuk itu kami persilakan pada Bapak Dr. Thailand Iskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula saya takut kualat tadi di sini. Saya lupa kalau ini di MTA, enggak ada istilah kualat di sini. Ibu bapak sekalian, terutama Al Ustadz dan para pengurus, tadi malam saya bermalam di kantor pusat MTA ini. Lumayan bisa menghemat uang hotel. Apalagi makanannya juga enak. Tadi pagi habis senam mendapat perbaikan gizi berupa jus kacang hijau yang sangat enak. Rasanya itu kacang hijau yang terenak yang pernah saya makan seumur hidup saya. Tidak pakai santan, tidak pakai pengawet, sehingga memang sehat sekali. Dan tadi pagi saya diberi kesempatan untuk tetap senam pagi, karena saya tiap hari senam pagi di Jakarta. Sehingga kalau ke daerah seperti hari ini, saya minta izin kepada tuan rumah untuk tetap boleh senam pagi. Karena saya ini sudah tua, kalau tidak olahraga nanti penyakitan. Dan ternyata senamnya teman-teman di MTA lebih seru dari kebiasaan senam saya. Jadi saya agak keteteran tadi. Dan kenapa? Itulah yang sekarang ini diperjuangkan dalam kurikulum baru, kurikulum tahun 2013 namanya, yang banyak sekali ditentang oleh masyarakat, tetapi alhamdulillah akhirnya diterima dengan baik, karena seluruh pembaharuan dan apapun perbaikan itu pasti ada yang menentang. MTA aja banyak yang menentang, misalnya begitu. Sehingga bagi seorang pemimpin atau seorang yang ingin melakukan perubahan, perbaikan, pembaharuan, dan seterusnya, memang tidak boleh terus-menerus mendengarkan nanti jangan-jangan ini ditentang, jangan-jangan ini nanti ada yang tidak setuju, jangan-jangan nanti ini ada yang protes, dan seterusnya. Itu biasa sekali dalam sebuah kehidupan. Misalnya, kurikulum tahun 2013 itu jauh lebih baik daripada kurikulum sebelumnya, karena sudah mengandung 4 unsur yang paling diperlukan oleh umat manusia, terutama kayak di Indonesia ini. 1, di kurikulum itu memenuhi unsur terbinanya yang disebut logika, membangun logika. Jangan sampai pendidikan kita itu mengabaikan logika. Tetapi dulu mungkin terlalu berorientasi pada logika. Tetapi yang sekarang logika itu juga penting. Karena dengan logikalah manusia berpikir dan manusia hidup. Hidup tanpa logika itu akhirnya nanti lebih banyak dipenuhi oleh tahayul. Lebih banyak dipenuhi oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Sehingga pentingnya logika agar kita semua menggunakan akal untuk kehidupan ini. Karena Allah sendiri kan sudah sering berkata di dalam Al-Quran, saya tidak hafal, meskipun saya tamatan pesantren, tidak pernah menghitung berapa di dalam Al-Quran itu disebutkan afala taqilun. Afala taqilun. Mungkin ada yang hafal ini berapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya bahwa berpikir itu penting, logika itu penting, dan yang tidak menggunakan logika itu akan terjerumus pada penyelesaian-penyelesaian masalah kehidupan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang takhayul, dan seterusnya. Dan kurikulum yang 2013 ini sudah mengutamakan logika itu. Yang kedua adalah pentingnya yang disebut etika. Jadi setelah logika adalah etika. Tadi sudah banyak disebutkan oleh Al-Ustaz bahwa bagaimana kita kalau hidup tanpa etika. Semuanya diterjang tanpa memandang etika. Jadi di samping logika, etika itu juga penting. Kemudian yang nomor 3 adalah estetika. Masalah olah jiwa, olah seni, olah rasa itu juga penting dalam kehidupan. Jadi logika, etika, estetika, dan yang terakhir adalah kinestika. Bagi yang membaca tabloid terbitan MTA yang diedarkan hari ini, di situ diuraikan tentang kinestika ini. Yaitu bagaimana gerak badan, pentingnya olahraga yang akan membangun kecerdasan manusia, kecerdasan kita semua untuk mendukung logika tadi. Jadi empat-empatnya ini penting, logika, etika, estetika, dan kinestika. Karena tanpa itu semua, maka kita nanti akan cenderung kepada kehidupan yang tidak sempurna. Setiap kali kita melakukan pembaharuan ataupun perubahan maupun keinginan untuk berubah, pasti selalu ada yang pro kontra, menentang, dan seterusnya. Tetapi saya selalu ingat pada rumus-rumus bahwa sebetulnya orang yang menentang dilaksanakannya kebaikan itu maksimum 15%. Bahkan kira-kira hanya 10%. Jadi dalam struktur di masyarakat kita, di masyarakat apapun, di organisasi apapun, di lembaga apapun, sebetulnya yang betul-betul tidak setuju pada pembaruan dan perubahan dan apapun itu kira-kira hanya 10%. Tetapi yang sangat setuju itu kira-kira juga hanya 10%, maksimum 15%. Sisanya itu sebetulnya boleh dikata ikut mana yang menang. Ikut mana yang survive, begitu. Jadi misalnya mau melakukan perubahan. Kemudian ditentang. Yang menentang itu kira-kira 10%. Mau melakukan perbaikan. Mungkin yang setuju dalam pengertian ikut mati-matian memperjuangkan perbaikan itu kira-kira juga hanya 10%. Karena itu bagi orang seperti saya, apakah ketika saya mulai membangun Jawa Pos atau kemudian ditugaskan menjadi direktur utama PLN atau menjadi menteri BUMN, saya pegang pada rumus itu. Misalnya ketika saya diangkat menjadi direktur utama PLN, saya itu tidak bisa masuk kantor. Kantor pusat PLN itu diblokir oleh pendemo. Seluruh pagarnya dipasangi spanduk menolak kedatangan Dahlan Iskan. Kemudian ruang kerja saya dikunci, disegel supaya saya enggak bisa masuk. Tetapi tetap saya berpikir yang menggerakkan dan yang tidak setuju ini kira-kira hanya 10%. Tapi vokalnya bukan main. Dia aktif sekali. Karena itu ya saya paling ini 10%. Saya tetap aja masuk kantor. Meskipun kantor saya dikunci, ya saya kerja di ruang rapat lah. Nanti kalau ruang rapatnya dikunci, ya saya kerja di emperan juga enggak apa-apa. Saya bisa kerja di mana saja. Karena niat saya di situ melakukan perbaikan dan melakukan pembaharuan. Ternyata 3 hari kemudian mereka juga capek. Terus-menerus memblokir itu. Dan akhirnya bisa masuk kantor secara normal. Karena saya toh akan membuktikan bahwa saya masuk PLN tidak untuk merampok. Yang mereka kira mungkin akan merampok. Karena biasanya merampok. Artinya ada orang baru biasanya datang merampok. Ada orang baru lagi merampok. Paling ini nanti datang juga merampok. Begitu. Sehingga saya percaya diri kalau saya datang tidak merampok kan lama-lama mereka akan tahu juga. Sehingga harus tahu bahwa mayoritas sebetulnya orang itu menghendaki perbaikan. Mayoritas. Nah, apalagi saya sendiri mengatakan bahwa saya tidak pengen kok jadi direktur utama PLN. Bahkan dalam rapat pertama di PLN, saya minta maaf kepada seluruh karyawan PLN. Saya minta maaf bahwa saya ini kok jadi pimpinan saudara-saudara ya, begitu. Loh, kenapa Pak minta maaf? Ya, karena kan saya bukan saya yang pengen jadi direktur utama PLN. Saya kan ditunjuk oleh presiden untuk menjadi direktur utama PLN. Itu pun saya sudah mencoba mengingatkan Bapak Presiden, Bapak, saya jangan diangkat menjadi direktur utama PLN. Saya ingatkan Bapak Presiden, jangan mengangkat saya. Karena saya ini lulusan pesantren. Masa lulusan pesantren menjadi direktur utama PLN? Belum pernah dalam sejarah Republik Indonesia direktur utama PLN lulusan pesantren. Saya ingatkan Bapak Presiden, Pak jangan mengangkat saya. Nanti Bapak diprotes orang. Ini Presiden apa ngangkat direktur utama PLN lulusan pesantren? Saya ingatkan begitu Bapak Presiden. Tapi Bapak Presiden tetap, saya tahu Pak Dahlan lulusan pesantren. Tetapi saya juga tahu, ini kata-kata beliau, bukan kata-kata saya. Karena mau pemilu ini takut nanti ditafsirkan macam-macam. Ini Presiden, Bapak Presiden bilang gini, saya tahu Pak Dahlan lulusan pesantren, bukan insinyur listrik, tetapi saya tahu Pak Dahlan mempunyai kemampuan manajemen dan mempunyai kemampuan kepemimpinan yang baik yang akan bisa menyelesaikan urusan PLN itu. Itu kata-kata Bapak Presiden. Nah, soal ahli nanti Pak Dahlan kan bisa pakai ahli-ahli listrik yang ada. Yang penting pemimpinnya ini harus Pak Dahlan. Presiden bilang begitu. Loh, kenapa Pak? Nah, beliau tahu bahwa keadaan listrik waktu itu parahnya bukan main. Mati-mati terus. Kayak minum obat sehari 3 kali. Begitu. Dan sudah banyak direktur utama PLN yang ahli-ahli listrik toh tidak bisa mengatasi juga. Mungkin Bapak Presiden sudah mentok. Ya udahlah, ini diangkat orang gila satu ini aja. Biar mungkin begitu. Dan itu pun saya masih tetap menolak. Pak, janganlah. Karena saya ini, saya pakai alasan lagi. Maksudnya supaya jangan diangkat. Alasan lulusan pesantren ditolak tadi. Saya masih punya alasan lagi. Pak, saya ini belum lama sakit. Waktu itu saya memang baru sembuh dari sakit. Sakit yang luar biasa. Karena hati saya penuh dengan kanker. Saya sakit kanker hati. Hati saya penuh dengan kanker. Dan tidak bisa disembuhkan. Dokter sudah angkat tangan. Sampai dokter di Singapura juga sudah angkat tangan. Dan mengatakan bahwa Pak Dahlan ini umurnya tinggal 6 bulan lagi. Waktu itu. Ini 7 tahun yang lalu. Ya. Betul-betul gak ada jalan keluar, dok. Gak ada jalan keluar. Dan waktu itu memang saya sudah muntah darah. Muntah darah banyak sekali. Kaki saya sudah bengkak. Perut saya sudah besar dan keras. Dan tidak ada jalan lain. Tetapi saya tetap ingat bahwa ikhtiar itu wajib. Karena itu saya senang membaca novel karya salah seorang pimpinan MTA. Ada buku, novel, belum terbit. Jadi tunggu terbitnya. Saya diberi hak untuk membaca sebelum dijual. Sangat bagus. Luar biasa bagus. Di situ secara tidak langsung diceritakan perjuangan bagaimana membangun MTA ini dengan suka dukanya, dengan fitnahnya, dengan segala macam tantangannya. Dan dari buku itu saya tahu MTA juga memikirkan warganya yang masih lemah, warganya yang ekonominya masih menderita, dan bagaimana di situ juga diceritakan tidak boleh dalam kelompok MTA ini salah satu warganya ada yang kesusahan. Karena itu saya keliling tadi pagi melihat para penjual makanan, para penjual barang di bawah. Yang tentu langsung saya ingat kepada buku novel itu. Yang ini cara MTA menyelesaikan ekonomi warganya yang masih kekurangan. Satu usaha yang sangat baik. Nah, ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu penting. Dan ikhtiar itu harus dilakukan. Itu juga yang saya pakai prinsip itu. Bahwa meskipun dokter mengatakan umur saya tinggal 6 bulan, tetapi toh saya harus tetap berikhtiar. Kemudian saya ingat lagi, afala ta'qilun. Berpikir dong. Begitu. Saya berpikir terus, akhirnya saya menemukan jalan lain, bahwa dunia ini sudah sangat modern. Ini putranya Al-Ustadz juga kuliah di Fakultas Kedokteran. Jadi tahu persis bahwa dunia kedokteran luar biasa majunya. Dan hati yang penuh dengan kanker itu mungkin bisa diganti dengan hati yang baru. Yang mungkin akan gagal. Akhirnya mati juga. Atau mungkin akan berhasil dan bisa hidup. Karena itu saya mencari rumah sakit dan mencari dokter yang ahli di bidang itu. Akhirnya saya menjalani yang disebut operasi ganti hati. Kemudian saya ingat ibu saya meninggal. Orang-orang di desa bilang ibu saya itu disantet. Waktu saya masih kecil, Jadi saya tidak bisa berpikir apa-apa. Tetapi seandainya sekarang, aduh penyakitnya ibu itu gampang sekali disembuhkan. Seandainya sekarang. Tetapi waktu itu saya masih kecil, saya tidak tahu, ya percaya saja bahwa ibu saya disangket karena itu perutnya membesar, kemudian isinya air. Ternyata kan kalau sekarang itu kan yang namanya kista itu. Yang gampang sekali. Tapi waktu itu ya percayalah disangket begitu. Nah, akhirnya saya masuk rumah sakit itu, tetapi harus menunggu ada orang meninggal dunia yang hatinya bisa disumbangkan kepada saya. Saya sambil berpacu dengan umur yang tinggal 6 bulan. Saya berpikir lebih dulu meninggal karena 6 bulan lewat atau ada orang meninggal sebelum 6 bulan. Gitu. Saya menunggu di situ 1 bulan penuh, gak ada orang meninggal. Umur saya tinggal 5 bulan. Kemudian ada yang meninggal tetapi hatinya tidak cocok untuk saya. Golongan darahnya tidak cocok, saraf-sarafnya tidak cocok, sehingga tidak bisa disumbangkan kepada saya. Harus nunggu lagi. 1 bulan lagi tidak ada yang meninggal. Umur saya tinggal 4 bulan. Kemudian ada orang meninggal, tapi hatinya sakit juga. Sehingga tidak mungkin hati saya yang sakit diganti dengan hati orang lain yang sakit juga. Harus nunggu lagi, nunggu lagi, nunggu lagi. Ketika umur saya secara teknis bukan secara takdir, itu tinggal 2 bulan, tiba-tiba ada anak meninggal dunia, tidak di rumah sakit itu, di luar rumah sakit. Anak ini masih sangat muda, umurnya baru 21 tahun, laki-laki, meskipun laki-laki dan perempuan sebetulnya dalam hal anatomi tidak beda. Ya, Habib ya, ini putranya Al-Ustaz, ini kuliah kedokteran. Sehingga ketika dia meninggal diperiksa, hatinya belum ikut meninggal. Hatinya sangat bersih, bersih dalam pengertian tidak ada penyakitnya. Bukan bersih dalam pengertian tidak ada dosa, bukan begitu. Dan setelah diperiksa, hati anak muda yang umur 21 tahun itu sangat-sangat cocok untuk saya. 100% cocok. Kemudian saya dimasukkan ruang operasi. Saya dimatikan selama 13 jam. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dokter menceritakan bahwa saat itu setelah saya dimatikan 13 jam, dada saya dibelah. Kemudian hati saya yang asli dipotong, dikeluarkan. Diserahkan kepada istri saya yang menunggu di luar ruang operasi. Dan istri saya hampir semaput karena melihat hati saya yang asli itu sudah tidak berbentuk hati lagi. Warnanya sudah hitam, sudah ancur-ancur begitu karena penuh dengan kanker. Terus kemudian hatinya anak muda itu dipotong juga, dimasukkan ke dada saya, kemudian dijahit. Dan besok paginya saya membuka mata. Alhamdulillah saya hidup. Kemudian dokter masuk ke ruang ICU. Saya tentu menggunakan isyarat karena mulut, hidung, pipi, dan perut saya penuh dengan kabel. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang kepada dokter, maksud saya dengan kedipan mata saya mengucapkan terima kasih bahwa saya hidup. Tapi dokter membisikkan kata-kata kepada saya, Pak Dahlan, jangan senang dulu. Mungkin hidupnya ini hanya 1 jam atau 2 jam. Setelah itu mungkin akan ada istilahnya rejection. Dan Pak Dahlan akan meninggal juga. Saya bilang ya gak apa-apa. Saya toh sudah pasrah. Saya sudah sumeleh bahwa toh umur saya sudah dibilang tinggal 2 bulan waktu itu. Sehingga kalau ini meninggal juga saya sudah terima. Tapi ternyata sehari itu sehari penuh saya hidup. Besoknya 1 hari lagi penuh hidup dan seterusnya sampai akhirnya sampai hari ini saya dinyatakan sangat sehat dan alhamdulillah saya pulang ke Indonesia. Kemudian saya bertekad untuk tidak mau lagi cari uang. Saya diberi tambahan umur saja sudah alhamdulillah. Saya Jadi kalau disebut-sebut saya pimpinan Jawa Pos, saya sudah bukan pimpinan Jawa Pos lagi. Karena Jawa Pos dan perusahaan-perusahaan di grup Jawa Pos, kira-kira 300 perusahaan, sudah saya serahkan semuanya kepada anak saya. Dan saya bertekad tidak mau lagi cari uang. Saya hanya pengen mengurus madrasah, pengen menulis buku, dan pengen menjadi gurunya wartawan yang tidak usah dibayar. Pokoknya enggak mau cari uang. Nah, kemudian 2 tahun lamanya saya tidak pernah masuk kantor. Saya pensiun, betul-betul pensiun dari mencari uang. Nah, kemudian itu Bapak Presiden mengira saya ini lagi pengangguran. Kemudian diminta ke Jakarta untuk menjadi direktur utama PLN. Saya sudah berusaha menolak tadi lewat cara bahwa saya ini bukan insinyur listrik, tapi ditolak. Kemudian saya berusaha menggunakan alasan saya ini baru sembuh dari sakit. Masa Bapak Presiden mengangkat orang yang baru sembuh dari sakit yang begitu parah untuk menjadi direktur utama sebuah perusahaan yang luar biasa besar dengan persoalan yang begitu berat. Apakah persoalan biarpet, apakah persoalan korupsi, apakah persoalan pelayanan yang buruk, karena waktu itu harus lewat calo, minta listrik baru 2 tahun dilayani, dan seterusnya. Masa saya harus ngurus hal yang begitu berat ketika saya belum lama sembuh dari sakit. Tapi Bapak Presiden ngotot, tapi kan Pak Dalan sehat, dia bilang. Iya Pak, saya kan gak tahu dalamnya, saya bilang gitu. Apakah dalamnya ini juga sehat? Udah gini aja, Pak Dalan periksa dokter lagi, dokter mengizinkan atau tidak. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit yang melakukan operasi kepada saya itu, diperiksa selama seminggu. Setelah diperiksa selama seminggu, sayangnya dokter mengatakan, Pak Dalan ini sehat sekali. Boleh melakukan apa saja, boleh menerima tugas apa saja, boleh mengerjakan pekerjaan seberat apa saja. Ya sudah, alasan itu ditolak juga. Berarti memang harus jadi dirut PLN. Saya masih menggunakan 4 alasan lagi untuk menolak jabatan itu, tetapi semuanya ditolak oleh Bapak Presiden. Terakhir saya masih menawar. Pak, okelah saya menjadi direktur utama PLN. Tetapi saya tidak mau 5 tahun. Karena masa jabatan itu kan 5 tahun. Saya tidak mau 5 tahun. Saya 3 tahun saja, Pak. Saya berjanji akan kerja keras dan memperbaiki keadaan listrik ini dalam 3 tahun. Sudah harus mengalahkan listriknya Malaysia. Waktu itu tekad saya. Ya sudah, terserah. Pokoknya Pak Dalan mau jadi direktur utama PLN. Akhirnya, ya itu tadi. Saya datang ke PLN, ditolak oleh karyawan PLN. Dikunci dan seterusnya. Tapi akhirnya bisa menerima semuanya. Dan toh mereka tahu saya hanya akan 3 tahun di situ. Tetapi belum sampai 2 tahun. Bahkan baru 22 bulan. Saya dipanggil lagi oleh Bapak Presiden ke istana. Pak Dalan cukup jadi direktur utama PLN. Loh Pak, ini baru 22 bulan. Belum mengalahkan Malaysia Pak. Cukuplah, listrik sudah cukup baik. Meskipun belum seperti yang Pak Dalan inginkan, tapi sudah cukup baik. Terus gimana Pak? Pak Dalan harus jadi menteri. Loh, jadi menteri? Saya bilang, enggak Pak, saya di PLN saja. Saya bilang. Karena teman-teman PLN ini lagi sangat antusias untuk memperbaiki listrik, mengalahkan Malaysia. Enggak, cukup Pak Dalan. Pak Dalan harus jadi menteri. Saya sampai menangis untuk menolak jabatan menteri itu. Udahlah, enggak usah menangis Pak Dalan. Pak Dalan harus jadi menteri. Saya pikir saya ini akan jadi menteri apa? Saya pikir saya akan jadi menteri agama. Ternyata saya diminta menjadi menteri BUMN. Belum pernah dalam sejarah Republik Indonesia menteri BUMN lulusan madrasah. Belum pernah. Karena yang diurus di BUMN ini mulai dari bank. Jadi Bank Mandiri, Bank Rakyat, Bank BTN itu urusan saya. Sampai pesawat, Garuda, bandara, pelabuhan, perkebunan. Ini ada direktur utama PT Perkebunan 9. Perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan sawit, semua harus di bawah saya. Pabrik semen, pabrik pupuk, semua harus di bawah saya. Pabrik senjata, pabrik kapal, harus di bawah saya. Dan masa saya harus ngurusi itu? Di pesantren saya enggak pernah ada pelajaran bagaimana membesarkan bank. Saya tidak pernah ada pelajaran bagaimana memajukan pesawat Garuda. Tapi Bapak Presiden mengatakan tidak. Pak Dahlan yang paling tepat menjadi Menteri BUMN. Karena BUMN itu kekayaannya 3.000 triliun. Harus dipegang oleh orang yang bisa mengelola uang 3.000 triliun dengan amanah. Itu kata-kata Bapak Presiden. Ya, sampai sekarang jadi Menteri BUMN. Dan semuanya tidak saya rencanakan. Semuanya tidak ada money politik. Tidak misalnya mau diangkat jadi menteri. Iya Pak, terima kasih, saya jadi menteri. Tidak ada begitu. Saya berusaha menolak, tetapi ya itulah yang terjadi. Sehingga di BUMN pun saya melakukan apa yang saya lakukan di PLN tadi, dan dulu saya lakukan di Jawa Pos. Artinya tekad yang kuat itu membuat semua bisa berjalan. Di Indonesia ini, dan kita semua, itu paling banyak persoalan sebetulnya bukan bisa atau tidak bisa. Kalau soal bisa atau tidak bisa, apa bedanya kita dengan bangsa Malaysia? Tidak ada bedanya. Apa bedanya kita dengan bangsa Singapura? Tidak ada bedanya. Yang harus kita lakukan adalah mau atau tidak mau. Jadi bukan bisa atau tidak bisa. Saya kira waktu membuka cabang-cabang MTA juga begitu. Bukan bisa atau tidak bisa. Mau atau tidak mau. Kalau mau, pasti bisa. Nggak ada bedanya. Tantangan sama. Ya pasti akan dapat tantangan. Tapi kalau mau, pasti bisa. Jadi bukan persoalan kita bukan bisa atau tidak bisa. Tetapi mau atau tidak mau. Ya, itu pesan pokok. Sehingga, Pak saya ini mau, tapi kok gak bisa ya? Gitu. Saya ini mau, tapi kok gak bisa ya? Kalau ada orang mengatakan, dia sudah mau, tetapi tidak bisa, itu harus diragukan kemauannya. Ya Pak, saya benar Pak, saya sudah mau Pak, tapi kok gak bisa? Harus diragukan kemauannya itu. Caranya gimana? Caranya bandingkan dengan emas. Ini ibu-ibu punya emas. Ada emas 24 karat. Ada emas 22 karat. Ada emas 20 karat. Ada emas 18 karat. Jadi kalau ada orang mau. Mengatakan mau. Mengaku mau. Tetapi tidak bisa. Itu perlu dipertanyakan kemauannya itu berapa karat. Itu aja. Kalau kemauannya 24 karat, pasti bisa. Itu yang jualan di bawah. Dia sampai kepada keputusan untuk jualan, itu karena dia mau. Bisanya itu nanti. Bisanya. Mau dulu. Nah, yang sudah membuktikan jualan di bawah dan berhasil, pasti mereka itu kemauannya 24 karat. Paling rendah 22 karat. Persoalan kita yang terbesar adalah banyak orang mengatakan mau, tapi kemauannya itu bukan 24 karat. Kemauannya bukan 22 karat. Kemauannya bukan 20 karat. Kemauannya itu cuma 18 karat. Bahkan kemauannya itu tidak berkarat sama sekali. Jadi yang penting itu mau atau tidak mau. Setelah mau, lihat berapa karat maunya. 24 karat atau tidak berkarat. Begitu. Dari situ saya yakin teman-teman kita yang jualan di bawah itu mereka punya kemauan yang paling tidak 22 karat. Sehingga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dahlan Iskan yang kami hormati. Kita lanjutkan ke sesi interaktif tanya-jawab. Kami sampaikan secara langsung, karena tertulis sudah masuk. Kepada yang terhormat Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, pertama, alhamdulillah berkat media radio yang disiarkan lewat satelit, perkembangan dakwah yang dilakukan oleh MTA, sampai ke pelosok tanah air, bahkan luar negeri, sebentar lagi TV MTA juga akan mengudara. Namun, masih sebatas lokal sekitar Solo saja. Sementara calon pemirsa yang sudah menunggu-nunggu hadirnya TV MTA sebagai TV dakwah sudah beredar di berbagai pulau di Indonesia, termasuk luar negeri. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Menteri agar Telkom sebagai BUMN bisa membantu kami agar TV MTA bisa dipancarkan lewat satelit Telkom dengan tarif khusus yang berbeda dengan TV-TV nasional lainnya. Karena TV MTA tidak untuk komersial, tapi untuk dakwah. Kedua, beberapa waktu lalu MTA TV sudah membuat MOU dengan Telkom Vision untuk penayangan pengajian akad pagi di channel Telkom Vision. Namun setelah Telkom Vision dibeli oleh CT Corporation, tidak jadi ditayangkan oleh Telkom Vision sesuai perjanjian tersebut. Padahal yang sudah daftar untuk dipasang Telkom Vision sudah ribuan orang. Oleh karena itu, melalui Bapak Menteri, mohon disampaikan kepada CT Corporation agar rencana penayangan pengajian akad pagi di Telkom Vision dipertimbangkan kembali. Kalau perlu, tidak hanya pengajian akad pagi saja, tapi untuk semua acara MTA TV. Mohon tanggapannya, Bapak. Baik. Ini pasti kemauannya 24 karat ini. Perjuangannya luar biasa. Kalau kemauannya tidak 24 karat, ada persoalan, ya sudahlah gitu. Tapi karena kemauannya 24 karat, sampai kepada menteri pun diusulkan. Dan saya menghargai itu. Saya menghargai itu. Tentu teknologi sekarang sudah luar biasa majunya. Bahkan kemungkinan besar TV-TV nanti dan tidak dalam waktu yang lama, 2-3 tahun yang akan datang, mungkin TV kita itu sudah tidak akan seperti itu. Mungkin teman-teman yang mengelola radio dan TV MTA, saya menganjurkan untuk mulai dipikirkan TV yang disebut live streaming. Itu sudah tidak akan tergantung lagi kepada siapapun. Karena sudah menggunakan internet secara bebas sebagai sarana. Sehingga di samping perjuangan terus ke Telkom Vision tadi, juga mulai dirintis. Dan ini sangat sederhana. Sangat sederhana dan teknologi ini sangat menggelisahkan para pemilik TV. Karena jangan-jangan memang ini akan hadir, dan saya kira akan hadir. Ini persoalan waktu saja dan tidak lama. Sehingga menurut saya live streaming ini sudah harus dimulai sekarang. Jadi orang-orang MTA yang ada di Amerika, yang ada Eropa, langsung bisa mengikuti lewat live streaming. Sekarang pun sudah bisa dilakukan itu. Saya penggemar sepak bola Liverpool. Di rumah saya tidak ada Telkom Vision, tidak ada Indovision, tidak ada seperti itu. Di mana saya harus nonton? Live streaming. Nah, sehingga live streaming itu sekarang sudah sangat memungkinkan, dan menurut pendapat saya, sudahlah. Teknologi live streaming ini dilakukan dan dimulai dari sekarang, bahwa apalagi isinya lebih banyak dakwah, dalam pengertian tidak banyak gambar-gambar yang berat untuk di-upload, sehingga live streamingnya akan lebih sempurna. Sepak bola saja bisa, yang pergerakannya begitu besar. Tentu live streaming dalam dakwah akan lebih baik. Nah, tentang Telkom Vision, memang begini. Telkom itu punya anak perusahaan, namanya Telkom Vision, yang sudah setuju kerjasama sama MTA tadi. Tetapi begini, Telkom Vision itu sudah 12 tahun rugi terus. Ruginya sudah ratusan miliar. Saya minta ini untuk diselesaikan. Saya tanya, ini akan rugi berapa tahun lagi? Dijawab, kira-kira akan rugi seumur hidup. Sudahlah. Kenapa rugi? Karena Telkom tidak ahli dalam mengisi Telkom Vision itu akan diisi dengan apa. Itu tidak ahli. Telkom hanya ahli di bidang telekomunikasinya. Karena itu, udahlah kerjasama dengan siapapun yang ahli dalam membuat isi. Nah, kemudian ditawarkan kepada siapa saja yang mau. Ya, yang menawar paling tinggi itu perusahaannya Pak Khairul Tanjung yang City Corporation itu. Memang itu sekarang ya terserah pemiliknya begitu. Telkom masih punya tapi kecil, sehingga apakah kerjasama tadi berlanjut atau tidak terserah pemiliknya. Tapi karena saya berteman baik dengan Pak Khairul Tanjung, pemiliknya CT Corporation, nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Jadi itu akan sampai kepada beliau. Tetapi tetap menurut pendapat saya, live streaming harus dilakukan mulai saat ini. Dan masa depannya adalah live streaming itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dalan. Jadi live streaming kita sudah ada dan sudah mengudara, artinya sudah diaplikasikan semenjak radio itu ada. Yeah. Jadi insya Allah pengajian kita ini memang sudah bisa diakses sampai di Amerika, Norwegia, di Inggris dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak Menteri yang kami cintai, kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ternyata banyak yang dikelola oleh perusahaan asing. Contoh Freeport dan Blok Cepu dan lain-lain. Padahal kita sendiri memiliki tenaga-tenaga ahli yang handal di bidangnya. Pertanyaan, satu, mengapa Pak itu kok dibiarkan terus? Dan bahkan ada kecenderungan untuk tidak mau kita putus peran-peran pihak asing itu. Dua, apa usaha Bapak sebagai Menteri BUMN untuk mengamankan sumber daya alam kita agar tidak dijarah oleh asing dan agar dapat lebih mensejahterakan rakyat Indonesia? Kedua, Pak Menteri, saat ini masih ada sebagian kecil umat Islam yang menjelek-jelekan, bahkan memfitnah MTA. Pertanyaan, satu, dengan kondisi itu, mengapa Pak Menteri malah mengunjungi MTA? Dua, apa motivasi Pak Menteri mengunjungi MTA? Tiga, mohon nanti kalau memiliki kesan yang positif tentang MTA, diseberluaskan pada kolega-kolega Bapak. Terima kasih. Demikian Bapak. Saya mengunjungi MTA karena saya dengar ada sebagian orang MTA. Jadi MTA ini tidak hanya mencela, tidak hanya dicela, tapi juga mencela. Jadi saya datang ke sini karena ada orang MTA yang mencela saya bahwa saya ini tahayul khurafat. Buktinya ketika mencoba mobil listrik pakai di apa itu namanya? Pakai di apa? Pakai di ruwet. Pakai di ruwet. Ah, saya mau datang ke MTA ini. Ya, kadang-kadang saya harus berada dalam suasana yang sulit. Artinya saya tidak, seperti saya datang ke MTA ini, saya tidak pernah bertanya, acaranya apa nanti di MTA? Enggak pernah. Ya terserah aja, apa aja acaranya. Bahkan saya tidak tahu kalau diminta duduk di sini. Misalnya begitu. Sehingga begitu juga, sering saya begitu. Sehingga suatu saat saya dari Semarang, saya tahu akan memberangkatkan mobil itu. Tapi apakah pakai upacara dan tidak, saya tidak tahu. Begitu datang ada upacara. Ya, ya sudahlah, begitu. Saya memang belum bisa seperti teman-teman MTA yang langsung mengatakan tidak, begitu. Tidak bisa. Itu yang... Dan saya tahunya setelah saya baca novel yang tadi saya ceritakan itu, bahwa begitu ya tegasnya ya, begitu. Begitu tegasnya MTA. Sampai di buku itu diceritakan bagaimana Pak Mudin sampai mau membakar musholanya MTA. Kemudian, tapi untungnya anaknya Pak Mudin sendiri anggota MTA. Sehingga saya baru tahu tegasnya. Sehingga saya tadi pagi juga bicara, saya baca novel itu kemudian saya berpikir, apa bedanya MTA dengan Persis? Apa bedanya MTA dengan Muhammadiyah waktu-waktu dulu? Begitu. Rasanya kok gak ada beda ya waktu saya baca buku itu. Dan ternyata ya kira-kira memang gak ada beda. Jadi saya tahulah begitu. Dan saya datang ke sini karena justru saya tertarik karena pernah dikecam oleh MTA itu. Kemudian yang serius adalah masalah sumber daya alam, masalah pertambangan. Begini, kita hidup sekarang ini tentu tidak sama dengan ketika hidup kita 20 tahun yang lalu. Setuju tidak setuju, kenyataannya begitu. Misalnya 20 tahun yang lalu, apakah kita sudah bisa beli sepeda motor? Sekarang yang beli sepeda motor 1 tahun itu 8 juta orang. Jadi tiap tahun sepeda motor ini tambah 8 juta sepeda motor. Tiap tahun. Nah, 20 tahun yang lalu kita tidak, ekonomi kita tidak sekuat itu. Bahkan waktu itu setelah krisis, begitu krisis, pegawai negeri itu hampir tidak bisa gajian. Pegawai negeri itu hampir tidak bisa gajian. APBN kita, anggaran negara kita sangat kecil dan tidak cukup untuk membiayai negara. Saya tentu marah dengan dijualnya Indosat, dengan dijualnya macam-macam. Tetapi kadang-kadang saya juga, toh saya tidak terlibat persoalan itu semua. Tapi kadang-kadang saya juga harus objektif. Oh, waktu itu negara susah sekali. Waktu itu pegawai negeri saja hampir tidak bisa gajian. Kadang-kadang saya juga bisa memaklumi. Jangan ngomong sekarang disamakan dengan keadaan 20 tahun yang lalu. Misalnya begini, yang sekarang sudah punya sepeda motor misalnya. Terus Anda sekarang marah-marah terus. Kok saya enggak beli sepeda motor 20 tahun yang lalu ya? Begitu. Bisa enggak? Saya kira tidak bisa. Sekarang ibu-ibu ini, coba. Yang jilbabnya merah itu. Pasti jilbabnya paling sedikit 25. Paling sedikit. Dulu ibu saya, kerudungnya itu satu. Kalau dicuci gak pakai kerudung, terus terang aja. Begitu. Kenapa saya bisa menerka ibu yang di sana yang jilbabnya putih? Kira-kira jilbabnya paling tidak 50 di rumahnya. Ya. Karena istri saya jilbabnya 2 lemari. Jadi kira-kira saya tahu lah. Nah, tapi apakah ibu-ibu bilang, kok 20 tahun yang lalu kita gak bisa punya jilbab sebanyak ini ya? Saya kira tidak fair seperti itu. Nah, demikian juga Freeport. Itu ada kontrak yang dibuat sekian puluh tahun yang lalu. Yang waktu itu seandainya diserahkan kepada kita, kita juga gak bisa ngerjakan. Kita juga gak bisa ngerjakan. Gitu. Nah, apakah langsung kita rebut sekarang? Kita rebut sekarang. Karena kita sekarang sudah mampu mengerjakan. Kita sudah beda dengan 20 tahun yang lalu. Kita rebut sekarang. Apa begitu? Kita sudah sepakat bahwa kita ini negara hukum. Negara hukum itu harus menghormati hukum. Nah, bahwa Freeport masih di sana karena kontraknya masih belum habis. Apa harus kita rebut? Tidak boleh. Karena itu melanggar hukum. Tetapi yang kontrak-kontraknya sudah habis, jangan diteruskan, jangan diperpanjang. Itu yang penting. Dan saya sudah membuktikan itu 6 bulan yang lalu, kontraknya Inalum di Sumatera Utara, itu selama ini perusahaan Jepang. Jadi perusahaan Jepang menjadi pemiliknya PT Inalum, itu aluminium, pabrik aluminium di Sumatera Utara. Kontraknya habis bulan November tadi, kita tidak berpanjang. Negosiasinya luar biasa keras. Pihak Jepang terus berusaha pengen memperpanjang itu 20 tahun lagi. Usahanya luar biasa. Tapi kita bilang tidak. Bangsa Indonesia sudah mampu mengerjakan pabrik aluminium itu. Dan kontraknya sudah habis. Ya, tapi kan gak ingat dong jasa-jasa masa lalu diperpanjang. Tidak, kita bilang. Dan akhirnya sejak 1 November yang lalu, Inalum sudah 100% kembali kepada Ibu Pertiwi. Itu, misalnya begitu. Nah, ada lagi yang mau habis. Yaitu Blok Mahakam Sumber Gas di Kalimantan Timur. Mau habis 2 tahun lagi. usaha dari pihak Prancis untuk memperpanjang. Mumpung pemerintahan ini mau habis, tolong dong diperpanjang. Begitu. Mumpung mau habis katanya. Ini diperpanjang. Kita bilang tidak. Jangan diperpanjang. Karena apa? Karena bangsa Indonesia sudah bisa mengelola sumber gas di Blok Mahakam Kalimantan Timur itu. Yang saya paling takutkan adalah kalau ada orang yang ngomong bahwa Indonesia belum mampu, diperpanjang sajalah, begitu. Dan yang ngomong itu orang Indonesia sendiri. Itu yang paling saya khawatirkan. Dan itu bisa disogok supaya ngomong begitu, begitu. Yang saling saya khawatirkan adalah kalau-kalau Pertamina disogok supaya mengatakan bahwa Pertamina belum mampu, karena itu diperpanjang saja. Itu yang paling saya takutkan. Karena Pertamina di bawah saya. Hei, ngomong apa Pertamina? Kemudian Pertamina secara resmi tidak bisa dihapus, tidak bisa dibatalkan. Pertamina sudah kirim surat kepada saya. Dan surat itu saya teruskan kepada Presiden, kepada siapa saja. Supaya surat ini jadi pegangan. Dan Pertamina sudah mengatakan, Pertamina mampu dan sanggup mengelola Blok Mahakam. Ya. Dengan demikian tertutup kalau ada orang yang mau main-main. Karena menurut pendapat saya, satu-satunya pintu untuk main-main adalah menyogok orang untuk mengatakan tidak mampu. Dan sekarang sudah aman itu. Sehingga seandainya ganti pemerintahan pun, berani enggak mengatakan tidak mampu? Kalau ada yang berani, ini loh. Karena itu suratnya saya pegang juga. Ini loh, mampu. Begitu. Jadi begitu Pak. Nah kita tunggu nanti yang selesai, tidak boleh diperpanjang. Selesai, tidak boleh diperpanjang kalau kita memang sudah mampu. Terima kasih. Kami lanjutkan. Pak, mohon ditanya. Oh, mohon maaf Pak. Petani Boyolali sekarang semua pusing. Sejak mau pemilu sampai hari ini Bapak. Karena pupuk urea ZA hilang dari toko, sebagai petani yang mengolah. Mengolah berhektar-hektar tanah tidak bisa mupuk. Saya sudah cari dengan warga petani yang lain se-Kabupaten Boyolali. Pupuk hilang, ini apa dampak implikasi politik petani jadi korban? Ya. Saya kira saya paham persoalannya ini. Baik, terima kasih Bapak. Demikian. Baik. Ya. Ini kacau ini. Ya. Sudah 2 tahun sejak saya jadi Menteri BUMN tidak ada lagi berita seperti ini. Baru sekarang ini ada berita lagi seperti ini. Karena apa? Begini. Saya sudah putuskan bahwa pabrik pupuk di Indonesia harus menjadi satu. Sudah terlaksana. Pupuk Kaltim, Petrokimia Gresik, pupuk Kujang di Jawa Barat, pupuk Sriwijaya di Palembang, pupuk Iskandar Muda di Aceh. Semuanya ini BUMN di bawah saya. Bersatu. Jadi satu perusahaan. Namanya Pupuk Indonesia. Selama dulu-dulu sering ada berita begini, karena antar pabrik pupuk itu saling serbu. Pabrik pupuk di timur lari ke barat, pabrik pupuk barat lari ke timur. Akhirnya yang tanggung jawab tidak jelas. Wilayah ini tanggung jawabnya pabrik pupuk mana? Wilayah ini tanggung jawabnya pabrik pupuk mana? Tidak jelas. Sekarang kita bagi. Wilayah ini tanggung jawab pabrik pupuk A. Kalau ada masalah pokoknya tanggung jawabmu. Nanti akan saya cek ini tanggung jawab pabrik pupuk siapa. Nah, tetapi karena pabrik pupuk ini berada di 2 kementerian yang berwenang ini, saya berwenang ngurus perusahaannya, tapi ada menteri lain yang berwenang ngurus aturannya, sehingga kadang-kadang ini jadi masalah. Kadang-kadang. Pupuk itu begini. Ini bukan wewenang saya, tapi saya ceritakan. Sebelum mendapatkan pupuk, itu orang harus mendaftar. Pengen petani harus mendaftar. Namanya RDKK. perlu pupuk berapa? Tahun depan perlu pupuk berapa? Si B tahun depan perlu pupuk berapa? Si C tahun depan perlu pupuk berapa? Terus disatukan di kelurahan, disatukan di kecamatan, disatukan di kabupaten, kemudian dikirim ke Jakarta, ke Kementerian Pertanian. Di sana baru diputuskan, tahun depan seluruh Indonesia perlu pupuk sekian ton. Dasarnya apa? Dasarnya ini tadi, angka-angka ini tadi. Kemudian itulah pupuk yang disubsidi oleh negara. Ternyata daftar ini tidak cocok. Itu penyebab utamanya. Daftar ini tidak cocok. Tapi saya yakin di gudangnya pabrik pupuk pasti ada. Kalau tidak saya berhentikan. Kalau tidak ada. Ya. Habis pengajian ini saya akan langsung telepon. Akan saya selesaikan habis pengajian ini. Jadi dalam perjalanan saya dari sini ke bandara, telepon pertama yang akan saya lakukan adalah masalah ini nanti. Ya. Itu pertama tidak cocok. Nah, kenapa kalau di gudang pupuknya ada tidak disalurkan? Tidak boleh karena peraturan tadi. Karena yang disalurkan sudah cocok dengan daftar tadi. Daftarnya ini yang tidak cocok. Begitu. Persoalan saya kira 90% persoalannya di situ. Tapi saya akan cek. Yang 10% lagi persoalannya adalah banyak petani kita yang masih menggunakan pupuk berlebihan. Sehingga mestinya cukup, dianggap tidak cukup. Tidak yakin dengan hitungan-hitungan ilmiah. Misalnya begini, 1 hektar sebetulnya ureanya cukup 500, cukup 300 kilo. Misalnya, secara ilmiah, 1 hektar hanya 300 kilo. Hanya 300 kilo. Tapi dia pakai 1 kuintal. Dia pakai 5 kuintal. Ini juga bikin masalah. Karena melebihi, pokoknya kalau pupuknya itu tidak banyak, itu tidak puas. Ini soal puas atau tidak puas. Bukan soal ilmiah atau tidak ilmiah. Ini juga ada masalah. Itu anunya itu begini. Banyak petani yang bilang begini. Iya pak, kalau pakai urea banyak pak, tanamannya itu kelihatan hijau gitu pak. Bahkan ada yang bilang, tambah lagi. Loh kan sudah hijau, supaya lebih hijau lagi pak. Ya. Tambah lagi, kenapa? Supaya hijaunya itu membiru pak. Begitu. Ini gak percaya dengan hitungan-hitungan ilmiah. Padahal tidak ada hubungannya antara hijaunya tadi dengan isi padinya. Tidak ada hubungannya. Dikira kalau semakin hijau itu semakin baik. Tidak. Itu sudah ada hitungannya. 1 hektar hanya boleh 300 kilo. Tapi ini diberi 500 kilo supaya kelihatan hijaunya itu memuaskan. Ini soal puas atau tidak puas. Tapi hasilnya itu tidak seperti itu. Karena ada pupuk yang fungsinya untuk menumbuhkan. Ada pupuk yang fungsinya untuk ngisi beras. Ada pupuk yang isinya untuk memperkuat batang. Kalau ada angin supaya jangan roboh. Masing-masing pupuk ada fungsinya sendiri-sendiri. Ini tidak. Kalau tidak hijaunya seperti membiru, tidak puas dia. Nah, seperti itu. Sehingga, terima kasih atas informasi ini. Saya percaya 90% bahwa di gudang ada pupuk itu. Masalahnya tidak boleh disalurkan, karena kalau disalurkan akan melanggar peraturan, kemudian nanti ditangkap KPK. 90% saya percaya persoalannya seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau ada penyusunan RDKK namanya, itu betul-betul yang real. Jangan, wah ya ini kan nanti bisa diselesaikan, saya mengisi sekian aja, ngisi sekian aja, betul-betul jadi bencana seperti sekarang ini. Dan saya sudah 2 tahun tidak ada persoalan seperti ini, kok sekarang ada persoalan? Saya sungguh-sungguh prihatin dan saya akan urusin. Terima kasih. Kepada Bapak Talanikan yang kami hormati, kenapa mobil Indonesia tidak bisa berkembang? Apakah ada blokade dari luar negeri, Bapak? Baik. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita pernah berbuat kesalahan zaman dulu, bukan kesalahan kita, kesalahan zaman dulu. karena kita tidak mengutamakan membangun sepeda motor dan membangun mobil dalam negeri atau mobil nasional. Akhirnya hampir 100% mobil kita adalah mobil Jepang, Korea, dan seterusnya. Ini sekarang membuat bencana. Bencana karena ternyata kita tidak cukup punya BBM untuk mengisi mobil-mobil itu. Tadi sudah saya sebutkan, setiap tahun sepeda motor bertambah 8 juta. Tiap tahun mobil bertambah hampir 1 juta. Tiap tahun tambahnya. Mau pakai BBM apa? Mau pakai BBM apa? Sementara minyak kita ini semakin kecil, semakin sedikit. Coba, mau pakai BBM apa? Pasti BBM ini akan kian mahal, kian mahal, kian mahal. Karena itu, kalau saya berpikir mobil listrik, itu karena saya menyadari sepenuhnya, persoalan BBM ini adalah persoalan kita seumur hidup. Kita seumur hidup akan mengalami kesulitan-kesulitan ini. Istilah saya sekarang ini kita digajah oleh BBM. Dan tidak ada satupun pemikiran bagaimana kita bisa merdeka dari BBM. Tidak ada pemikiran itu. Karena itu saya agak ngotot dengan mobil listrik. Karena listrik tidak pakai BBM. Ahli-ahli dari luar negeri saya pulangkan. Ada seorang anak muda. Bekerja di Jepang sudah 14 tahun. Pinternya bukan main. Anak dari Padang. Di Jepang dia menemukan penemuan-penemuan internasional yang dimanfaatkan oleh Jepang. Jadi saya bilang sama dia, Anda ini pinter tapi kepinteran Anda ini untuk memajukan Jepang. Kemudian saya minta dia pulang. Pulang. Memajukan Indonesia. Iya Pak, kalau saya pulang nanti kan gaji saya kecil sekali gitu. Ya memang betul. Saya juga gak tega kalau dia pulang terus gajinya kecil sekali. Tapi saya pengen sekali persoalan ini diatasi. Akhirnya saya bilang begini kepada anak itu. Kamu pulang ke Indonesia, jangan takut dengan gaji. Gaji saya sebagai menteri semuanya kamu yang terima. Saya bilang gitu. Jadi saya ini gak terima gaji. Langsung dia yang terima. Supaya dia mau pulang. Nah dialah yang membangun mobil listrik di Indonesia sekarang ini. Tetapi sampai hari ini peraturan mobil listrik itu tidak keluar. Ini apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah pedagang BBM ini supaya terus merajalela? Apa maksudnya? Kalau kita tidak mengembangkan mobil listrik itu sekarang, 15 tahun lagi kita akan menyesal seperti sekarang kita menyesal dengan mobil yang ada. 15 tahun lagi kita akan bilang begini, kok kita dulu gak mengembangkan mobil listrik ya? Sekarang mobil listrik kita semua dikuasai oleh mobil listrik dari luar negeri. Nanti akan ngomong begitu, 15 tahun lagi, mudah-mudahan masih ada yang hidup. Ya. Sama seperti sekarang pertanyaan tadi. Mengapa mobil kita dikuasai oleh asing? Pertanyaan yang sama nanti akan dilontarkan 15 tahun lagi. Kenapa mobil listrik kita dikuasai orang asing? Kenapa saya ngotot sekarang? Karena saya tidak mau menyesal dua kali. Sekarang sudah menyesal. 15 tahun lagi menyesal lagi. Gitu. Pak, kenapa kita tidak produksi saja mobil nasional seperti Pak Jokowi dulu? Enggak bisa. Minta maaf tidak bisa. Kenapa Pak tidak bisa? Mobil Jepang sudah terlanjur terlalu menguasai. Tidak bisa. Ibarat kita lomba maraton dari Solo ke Jakarta, mobil-mobil Jepang, Toyota, Mazda, Honda, itu dia sudah sampai Jakarta. Kita belum berangkat dari Solo, bagaimana bisa menang? Bagaimana bisa menang? Masuk akal enggak kalau ada orang mengatakan, kita bisa menang Pak. Enggak masuk akal, apalah tak kilun. Nah, tapi kalau mobil listrik, kita bisa menang enggak dengan luar negeri? Sangat bisa. Kenapa? Luar negeri juga baru mulai. Amerika baru mulai, Jepang baru mulai, Eropa baru mulai. Dan diyakini bahwa masa depan mobil adalah mobil listrik. Karena semua menyadari bahwa minyak ini akan semakin habis. Ibarat maraton kalau mobil listrik dari Solo ke Jakarta. Kita sekarang ini belum berangkat. Tapi saya sudah pakai pakaiannya. Begitu. Sudah pakai pakaian olahraga. Tapi enggak boleh-boleh berangkat ini. Begitu. Sementara pelari dari Amerika dan pelari dari Jepang sudah sampai Kartosuro. Begitu. Mereka baru sampai Kartosuro. Menurut saya, mumpung mereka baru sampai Kartosuro, izinkan dong ini berangkat. Ini enggak boleh-boleh berangkat. Begitu. Ini yang minta maaf. Ini ada ruhul jihad di dalam diri saya untuk hal seperti itu. Begitu. Ya. Ini sesuatu yang masalah. Begitu Pak, makasih. Bapak Dahlan Iskan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam kurikulum 2013 itu mencakup 4 hal yang dicapai, yaitu logika, etika, estetika, kinestika. Bagaimana dengan moral peserta didik? Dalam pembelajaran saat ini jarang sekali pembelajaran khusus tentang moral atau norma untuk diajarkan pada anak. Rata-rata pembelajaran saat ini anak menguasai materi pelajaran. Mereka tidak memahami tapi menghafal. Bagaimana dengan seperti itu? Kenapa kurikulum Indonesia saat ini tidak menengok kurikulum zaman dulu? Jadi anak-anak itu dari SD sudah dikenalkan tentang sopan santun, jujur, tanggung jawab, dan lain-lain. Tidak seperti sekarang ini, anak kelas 4, 5, 6 SD sudah diajarkan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Mungkin tidak dibandingkan kurikulum sekarang dengan dulu, tapi mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Mohon tanggapan Bapak. Terima kasih. Baik, minta maaf saya bukan Menteri Pendidikan, tapi saya mendalami soal ini. Yang disampaikan itu adalah masih kurikulum lama. Kurikulum baru tidak begitu lagi. Memang sekarang belum sepenuhnya diterapkan. Baru diterapkan kelas 1, 3 terakhir. Baru nanti tahun depan tambah lagi, 3 tahun lagi baru sepenuhnya kurikulum baru. Kenapa tidak langsung? Karena gurunya juga belum siap. Karena harus ada pendidikan-pendidikan ulang untuk guru-gurunya. Tapi kekhawatiran itu tadi adalah kekhawatiran kurikulum lama memang seperti itu. Yang baru tidak seperti itu lagi Pak. Cuma memang baru dimulai. Dan nanti bapak-bapak, ibu-ibu juga jangan kaget. Nanti rapot itu tidak ada lagi angka 6, 7, 8, 9, tidak ada lagi kurikulum baru itu. Rapot itu isinya uraian. Yang uraian itu akan mencerminkan anak dan masa depan anak dan menimbulkan bakat-bakat dan kehebatan anak itu. Nah, sekarang sedang berubah ke arah sana. Jadi nanti bapak-bapak juga nggak bisa lagi. Kok ini angkanya berapa? Nggak ada lagi angka nanti. Sehingga perubahannya akan seperti itu. Dan ini memerlukan perubahan guru yang memang luar biasa. Karena guru tidak lagi hanya memberi angka, tetapi harus memberi uraian. Dan per murid uraiannya berbeda. Kalau sekarang kan, oh ini dapat 8, ini dapat 8, ini dapat 8, sehingga ada berapa anak yang dapat 8. Nanti tidak boleh lagi begitu. Nanti tidak begitu. Tiap anak bunyi rapotnya itu berbeda. Karena isinya kata-kata. Bagaimana kata-kata ini mencerminkan anak itu, dan bagaimana kata-kata itu bisa mengungkit kemampuan dan kehebatan anak itu. Terima kasih. Pak Dahlan Iskan yang kami hormati, bagaimana Pak kemacetan di jalan raya untuk bisa terhindar, apakah transportasi massal seperti kereta api tidak dapat dikembangkan lagi atau dibangun lagi? Seperti Purwodadi Grobogan ke Solo, ini kan ada rel. Untuk itu mohon tanggapannya Pak. Purwodadi itu di Jakarta ya? Grobogan, sebelah utara. Pertanyaannya dua, artinya kemacetan di Jakarta dan rel di Purwodadi. Memang kereta api itu di bawah saya. Sekarang kita melakukan perbaikan besar-besaran di kereta api. Tetapi memang tidak bisa satu tahun selesai. Termasuk Purwodadi Jebres itu terus akan ditingkatkan. Dulu kan nganggur total itu. Tapi setahun ini kan sudah mulai ada Malang, Kediri, Kertosono, Madiun, Jebres, kemudian Purwodadi, Semarang, Jakarta. sudah ada. Kemudian dari Madiun juga begitu, Madiun, Jebres, sudah ada, sudah mulai. Cuma memang belum banyak, tapi akan terus dilakukan. Nah, sekarang juga orang di Purwodadi, kalau mau ke Jakarta, itu naik kereta apinya dari Solo. Karena tidak ada kereta api yang berhenti di Purwodadi. Tetapi mulai akhir tahun ini akan ada. Karena apa? Karena jalan kereta apinya Jakarta-Surabaya nanti sudah dua, sudah hampir jadi. Sehingga tidak ada crash-crash itu. Dengan demikian nanti ada kereta-kereta yang berhenti di Purwodadi untuk jurusan Jakarta dan jurusan Surabaya. Dan itu terus akan kita tingkatkan seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak Menteri. Pokoknya yang... pertanyaan apa saja, mengenai apa saja di seluruh Indonesia, kira-kira saya tahu persoalannya. Karena ketika saya diangkat menjadi direktur utama oleh Bapak Presiden, saya niati pertama bekerja, karena saya juga tidak ambil gaji. Selama menjadi direktur utama PLN, saya tidak ambil gaji, tidak pakai mobil dinas. Karena mobil saya lebih baik dari mobil dinas. Tidak pakai rumah dinas, bensin beli sendiri, dan seterusnya. Karena saya merasa, selama saya menjadi direktur utama PLN, saya ini merasa seperti disekolahkan mengenai energi. Jadi saya merasa beruntung bahwa saya mengetahui persoalan-persoalan energi di seluruh Indonesia, mulai dari hilir sampai hulu. Demikian juga ketika saya diangkat menjadi Menteri BUMN, saya syukuri setelah ditolak tidak bisa, saya syukuri dan saya niati untuk belajar juga. Belajar mengenai persoalan seluruh Indonesia praktis ada di BUMN. Apakah pupuk, apakah rel kereta api, apakah pabrik senjata, apakah Garuda, apakah kapal, apakah semen. Semua persoalan ada di BUMN. Sehingga tadi kalau pertanyaannya kurikulum, kita punya sekolahan. Pertanyaannya tentang hotel, kita punya hotel. Pertanyaan tentang rel kereta api, kita ngurus kereta api. Pertanyaan tentang pupuk, kita ngurus pupuk. Nah, bahkan saya pengen sebelum akhir masa jabatan saya pengen bank syariah Indonesia memiliki bank syariah yang sangat besar. Sampai hari ini bank syariah kita kalah dengan Malaysia. Bank muamalat itu sudah bukan milik kita lagi. Sudah lama dijual kepada asing. Kita punya bank syariah sekarang satu, Mandiri Syariah itu di bawah saya, BRI Syariah di bawah saya juga, BNI Syariah dan BTN Syariah. Tapi empat-empatnya ini kecil-kecil semua. Saya lagi cari cara bagaimana agar kita punya satu saja bank syariah tetapi yang besar. Yang lebih besar dari Malaysia. Kita jauh lebih kecil dari Malaysia. Meskipun bank syariah kita ada hebatnya dibanding Malaysia. Bank syariahnya Malaysia itu dananya yang terbesar adalah miliknya kerajaan. Bukan miliknya umat Islam Malaysia. Tapi bank syariahnya Indonesia meskipun kecil, hampir 100% dana itu adalah dananya umat Islam. Bukan dananya pemerintah. Itu yang hebatnya kita. Sehingga bisa kita kembangkan. Kenapa saya pengen kita punya bank syariah yang besar? Memang prosedurnya panjang. Tapi saya berusaha sebelum akhir masa jabatan ini harus jadi. Mohon doa restu. Itu dan mudah-mudahan pemerintah yang akan datang meneruskan. Kita ini punya dana haji. Itu di atas 60 triliun besarnya dana haji. Dana haji ini sekarang masih ditaruh di bank umum. Tidak ditaruh di bank syariah. Karena apa? Belum ada bank syariah yang mampu ditempati dana 60 triliun. Kalau bank syariah kita ditempati dana 60 triliun, langsung mati dia. Ya. Seperti bapak-bapak sekalian yang kurus-kurus, yang tidak bisa makan, kemudian tiba-tiba dikasih beras 1 ton. Ini beras, nuk. Meskipun bapak menginginkan beras itu, tapi bapak meninggal dunia karena beras itu. Nah, bank syariah kita juga begitu. Ini ada dana haji 60 triliun lebih. Terpaksa ditaruh di bank umum, karena bank syariah kita masih kecil, tidak kuat ditempati dana itu. Saya pengen ini jadi kenyataan. Ya. Terima kasih. Pak Menteri yang kami hormati, kami pernah tinggal di daerah Nabiri, Papua. Di sana banyak tambang emas ilegal yang dikelola oleh orang-orang Korea dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Mengapa keadaan tersebut dibiarkan? Mohon tanggapan Bapak. Baik. Wah, ini sampai MTA sampai Nabire ya? Ya, baik. Ya. Betul. Baik. Ada kelas-kelas tambang. Tambang yang kecil-kecil itu berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Saya akan cek nanti. Tapi dugaan saya tambang ini bukan tambang yang sangat besar. Sehingga perizinannya ada di pemerintah daerah. Sehingga nanti akan saya teruskan ini skalanya berapa. Biasanya itu dimulai dari rakyat, terus kemudian ada pengusaha yang masuk, terus kemudian nanti pengusaha itu menjual sahamnya ke asing, biasanya begitu. Tapi saya akan cek, rasanya itu di bawah wewenang pemerintah daerah setempat. Tolong juga dipertanyakan kepada Bupati Nabire. Terima kasih. Bapak Dalan yang kami hormati, kami sebagai rakyat kecil sangat prihatin dengan kondisi atau keadaan negeri ini yang sepertinya sudah ridho untuk mendapatkan azab dari Allah. Karena apa? Karena apa Bapak? Karena kata Allah hancurnya suatu negeri disebabkan oleh tiga hal. Yaitu, satu, bodohnya petinggi negeri ini dalam ilmu agama. Dua, tidak tegaknya hukum di negeri ini. Tiga, kemaksiatan telah merajalela di mana-mana. Mohon tanggapan dari Bapak. Saya tadi mengatakan sudah sekolah energi di PLN dan sudah sekolah semua persoalan negara di BUMN, tapi saya belum sekolah untuk jawab pertanyaan ini. Karena begini ya, kalau saya jawab, wah betul seperti itu. Kok Amerika banyak maksiat maju ya? Begitu. Sehingga betul ini, karena banyak maksiat. Kok Jepang maju ya? Banyak sekali maksiat di sana. Jadi gak bisa jawab saya. Nanti biar Ustadz yang jawab ini. Ya, makasih. Baik, sekarang kita... Kalau bisa ini jadi tema pengajian minggu depan. Jadi pengajiannya Ustadz maksud saya, bukan pengajian saya. Bapak Menteri yang kami hormati, kenapa benih bersubsidi dari pemerintah tahun ini banyak yang daya tumbuhnya rendah, kurang dari 60%? Mohon tanggapan Bapak. Ini benih padi ya? Benih padi atau jagung atau kedelai? Benih padi. Padi, baik. Benih padi ini disiapkan oleh perusahaan BUMN namanya Sang Hyang Sri dan PT Pertani. Saya terus terang tidak puas dengan perusahaan ini. Perusahaan ini saya anggap perusahaan kuntilanak. Karena dia tidak menginjak bumi. Saya terus terang lagi rombak perusahaan ini. Sehingga belum selesai. Dan saya lagi bagi-bagi tugas seperti pupuk tadi. Sang Hyang Sri khusus hanya boleh mengusahakan benih. Benih padi, benih jagung, dan seterusnya. Sebelum saya jadi Menteri BUMN, Sang Hyang Sri ini tidak fokus menangani benih. Bahkan ternak lele segala macam. Ini apa-apaan ini? Ini Sang Hyang Sri ini musyrik, saya bilang. Nah, apalagi... Main-main karena subsidi ini dijatah oleh Kementerian Pertanian, main-main. Ini ada main-main antara Sang Hyang Sri, lembaga lain. Saya tidak mau lagi itu saja. Saya tidak mau dengar yang lalu, saya yang akan datang tidak mau lagi seperti itu. Sang Hyang Sri harus fokus menangani benih. Tapi ini baru akan baik tahun depan. Saya minta maaf, karena perlu waktu. Orang yang tidak fokus, itu bahaya. Fokus itu sama dengan tauhid. Inti dari tauhid adalah mengesakan. Ya kan? Inti dari tauhid adalah mengesakan. Inti dari mengesakan itu adalah fokus. Orang yang tidak fokus berarti tidak mengesakan. Orang yang tidak mengesakan berarti tidak bertauhid. Kalau fokusnya Sang Hyang Sri itu harus benih, tapi dia mikirkan sampai lele, sampai bayam, segala macam, itu sangat musyrik. Karena itu dia masuk neraka. Nerakanya apa? Yaitu perusahaannya jadi kuntilanak, kemudian menyiapkan benih juga tidak baik, karena dia tidak bertauhid. Saya sudah rombak ini Pak, tapi memang masih sedikit waktu. Utangnya Sang Hyang Sri kepada pembenih, itu luar biasa besarnya. Dan tidak bisa bayar. Karena itu, terus bagaimana cara membangun Sang Hyang Sri? Saya mencarikan kuda yang besar untuk Sang Hyang Sri. Dulu dia perusahaan mandiri yang kayak itu tadi. Tidak bisa lagi. Tidak mungkin bisa menyiapkan benih untuk seluruh Indonesia kalau perusahaannya sendiri sakit. Bagaimana bisa mengobati orang kalau dia sendiri sakit? Karena itu dia sekarang saya gabungkan ke perusahaan namanya Pupuk Indonesia. Karena Pupuk Indonesia ini perusahaan yang sangat besar. Yang mampu membiayai semua itu nanti. Terima kasih. Mohon maaf Pak Menteri ini. Ini tidak sampai malam kan Pak nanti? Tidak. Nah, insya Allah ini ringan Bapak. Ya. Jadi yang kami akan baca. Sampai malam maksud saya enggak apa-apa. Asal jangan berat-berat begitu. Gitu. Ini pertanyaannya berat semua. Ya, ini insya Allah ringan Bapak. Masalah teknis. Bapak Menteri yang kami hormati. Kenapa apabila pasang listrik lewat online tidak dipasang-pasang. Tapi kalau lewat calo lebih cepat. Padahal kalau online katanya 5 hari sudah dipasang, tapi nyalanya sampai berbulan-bulan, nyatanya sampai berbulan-bulan belum dipasang. Kami di wilayah rayon Kartosuro. Apakah pekerja lapangan yang paling kuasa dalam memasang listrik dan berhak menentukan harga? Karena kalau lewat online cuma bayar 700.000, tapi kalau lewat calo itu 1.700.000. Mohon tanggapan Bapak. Baik, tolong ngaku saja siapa yang menulis pertanyaan ini, saya minta handphonenya. Ini menjadi urusan saya yang sangat serius. Ya, tolong ngaku saya, kemudian ke depan kasih nomor telepon, saya akan urus ini sampai selesai. Ini apakah ini kumat lagi? Saya lagi berpikir, apakah ini sudah kumat lagi? Padahal saya baru 2 tahun meninggalkan PLN. Kalau ditinggal nanti 10 tahun nanti rusak lagi ini. Saya, tolong Pak, tolong diusahakan. Saya akan urus sampai di rumah beliau. Ya. Saudara Wahidno, RT ya. 2, RW 3, teman-teman. Nanti Pak, Wahidno. Nanti Wahidno, tolong RT2. Segera ketemu ke sini. Atau ambil mic menyampaikan ya, nomor tolong. Telepon. Silakan, tolong, Mas demi Wahidno. Kebaikan negara. Nah. Silakan Mas Wahidno ambil mic, segera sampaikan nomor telepon Anda. Jangan-jangan beliau di lantai 14, Pak. Saya, Pak. Di lantai 4, Pak. Ayo, silakan. Nomor telepon Anda berapa? 0878. 0878. Yang lain tak boleh mencatat, nanti jadi pemerasan nanti. 0878 3518 3518 2202 2202, enggak kelebihan ini. Ya, Pak. 0878 3518 2202. Ya. Baik, makasih. Tolong kalau ada telepon dari saya diangkat ya. Insyaallah. Ya. Nanti ada telepon dari saya tidak mau ngangkat. Ya. Insyaallah. Makasih. Amin, makasih. Insyaallah terakhir ini Bapak. Mudah-mudahan teman-teman kita satu malam juga berani ini. Satu, kepada Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak ikut konvensi Partai Demokrat. Berapa karat kemauan Bapak menjadi Presiden? Yang kedua, di JTV Surabaya banyak tayangan yang merusak moral bangsa. Misal tayangan dangdut koplo yang penyanyinya bergoyang erotis dengan pakaian yang sangat telanjang. Kenapa Bapak biarkan? Terima kasih. Baik, yang kedua nanti akan saya sampaikan. Saya sudah tidak mengulang lagi, tapi akan saya sampaikan. Yang pertama tadi janjinya katanya pertanyaannya tidak berat lagi. Malah ini yang terberat menurut saya. Harus menjawab masalah konvensi ini. Ibu bapak sekalian, saya sebetulnya tidak ingin ikut konvensi. Ketika konvensi dibuka pendaftaran, saya tidak mendaftar. Ini supaya clear, saya tidak mendaftar. Karena jadi dirut PLN saya juga tidak mau, jadi menteri saya juga tidak mau, saya juga tidak mendaftar ikut konvensi. Ketika pendaftaran dimulai, mulai ada berita-berita yang mengatakan kemungkinan besar saya akan ikut konvensi. Saya baca berita itu, tapi tidak tahu sumbernya dari siapa. Artinya saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya kirim SMS kepada Bapak Presiden. Bapak, saya tidak akan ikut konvensi. Kepada Pak SBY, bukan Presiden, karena Pak SBY Ketua Demokrat. Bapak, saya tidak akan ikut konvensi karena saya mengharapkan saya akan mendukung seseorang yang seseorang itu lebih muda dari saya, lebih kaya dari saya, dan lebih pinter dari saya. Kemudian saya juga tidak akan mendaftar ikut konvensi kalau tidak diinginkan oleh Bapak Presiden. Jadi clear. Kemudian ketika pendaftaran konvensi, saya tidak mendaftar sesuai dengan SMS saya kepada Bapak Presiden, kepada Pak SBY itu. Tetapi ketika konvensi penutupannya tinggal 3 hari, saya dibisiki oleh Bapak Presiden dalam satu pertemuan, Pak Dahlan supaya mendaftar. Ini Presiden minta saya supaya mendaftar konvensi. Tapi kan saya orang Jawa. Orang Jawa itu harus tahu mana yang lamis-lamis lambe, mana yang sungguh-sungguh. Karena itu saya masih mikir, jangan-jangan ini cuma lamis-lamis lambe. Sehingga saya tetap tidak mendaftar. Teman saya bilang, Pak sudah disuruh Presiden kok tidak mendaftar. Enggak, belum tentu beliau serius, jangan-jangan cuma lamis-lamis lambe. Tetapi ketika 1 atau 2 hari saya lupa, sebelum penutupan pendaftaran, Pak SBY bilang lagi kepada saya, Pak Dahlan mendaftar. Begitu. Ya, karena itu saya mendaftar. Jadi seandainya saya tidak sampai 2 kali diminta oleh Bapak Presiden, penutupan pun saya tidak mendaftar. Ini supaya clear. Karena apa? Karena ya saya pengen ada seseorang yang mendaftar. Tapi orang itu ternyata tidak mau. Orang itu mengatakan, Pak Dahlan aja yang mendaftar. Nanti saya akan dukung. Saya bilang, sampai yang mendaftar, nanti saya dukung. Saya bilang. Dia bilang, enggak, Pak Dahlan aja mendaftar. Saya dukung. Enggak, sampai yang mendaftar, nanti saya dukung. Dan dia mengatakan begini akhirnya. Pak Dahlan harus mendaftar. Karena Pak Dahlan kan sudah enggak ngurusi perusahaan lagi. Sudah enggak ngurusi anak lagi. Karena anak saya cuma 2, 2-duanya sudah rumah tangga. Yang 1 sudah memimpin Jawa Pos, 1-nya lagi sudah punya usaha kecil-kecilan. Cukuplah, begitu. Dia bilang, orang tadi, kebetulan pengusaha yang luar biasa besarnya, dia Muslim, pribumi, pinter, dan kaya raya. Tapi dia tidak mau mendaftar karena, Pak, padahal saya ini, perusahaan saya terlalu besar untuk saya tinggal. Dan perusahaan ini belum bisa saya tinggal karena anak saya masih SMA. Belum bisa saya serahi perusahaan ini. Kalau Pak Dahlan kan anaknya sudah bisa diserahi. Saya tidak bisa, Pak. Dan utang saya juga banyak. Siapa yang mau bayar? Saya bilang begitu. Nah, karena diminta Bapak Presiden dan seperti itu suasananya, maka saya mendaftar. Kalau ada partai lain yang minta, mungkin saya juga mendaftar atau tidak mendaftar. Ini mengapa lewat Demokrat, mengapa mendaftar, ceritanya seperti itu. Tapi karena Demokrat suaranya seperti itu, maka di Metro TV 3 hari yang lalu, saya sudah menegaskan, Ya Pak, tapi kan Demokrat masih punya kans untuk membuat koalisi sendiri dan mencalonkan Pak Dahlan sebagai presiden, karena Pak Dahlan kan sudah paling tinggi ratingnya di konvensi. Saya bilang terserah Bapak Presiden, tetapi saya tegaskan bahwa saya siap jadi presiden, saya siap jadi wakil presiden, saya siap tidak jadi apa-apa. Itu cuma penegasan ya. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, ini mudah-mudahan terakhir. Yang kami harapkan, karena saya sudah bicara terakhir dua kali, maka ini mohon tidak SMS pertanyaan lagi ke kami, karena saya sudah malu nanti pada Pak Dahlan. Kami pegawai outsourcing BUMN, yaitu di PLN Bapak, kami sudah 7 tahun, bahkan teman kami ada yang sudah lebih daripada 17 tahun. Seingat kami atau kami beberapa waktu yang lalu katanya outsourcing nanti diangkat menjadi pegawai tetap. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Mohon tanggapan Bapak. Baik. Saya tidak tahu mengapa dulu ada outsourcing ini, sehingga sekarang menjadi persoalan yang sangat besar. Ini enak yang membuat persoalan dulu. Saya yang harus selesaikan. Lain kali saya pilih yang bikin persoalan, tapi orang lain yang menyelesaikan. Ini betul-betul bom waktu yang ditinggalkan oleh masa lalu, yang persoalannya harus diselesaikan. Dulu yang makan, kita yang cuci piring sekarang. Kan enak yang makan daripada yang cuci piring. Tapi begini, sudah ada kesepakatan dengan DPR bulan lalu, bahwa dibentuk Satgas antara Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja, dan Satgas ini akan bekerja selama 3 bulan, artinya akhir Mei nanti baru ada rumusan seperti apa keputusan mengangkat outsourcing itu menjadi pegawai tetap. Misalnya Satgas akan membicarakan, apakah mungkin kalau umurnya sudah sekian diangkat menjadi pegawai tetap? Apakah mungkin ketika masa jabatannya baru 6 bulan sudah diangkat menjadi pegawai tetap? Apakah mungkin kalau dia dulu pencuri kemudian harus diterima kembali dan seterusnya? Itu Satgas yang akan membicarakan. Kita tunggu sampai akhir Mei yang akan datang, karena memang diberi tugas sampai akhir Mei yang akan datang. Terima kasih. Mohon Bapak, ada pertanyaan lewat internet di depan Bapak. Dulu ini pertanyaan dari Pak Muhson di Aceh. Dulu semasa Bapak Presiden Habibie akan dibangun rel kereta api Aceh Medan, tapi sekarang macet. Padahal sudah beberapa kabupaten sudah dimulai pembebasan tanah dan pemasangan rel kereta api. Tapi karena macet, akhirnya banyak rel KA yang hilang. Bagaimana nasib rencana Pak Habibie itu, Pak? Baik. Nah, saya juga tahu. Itu sudah mulai dibangun di Lok Simawe, beberapa potong rel untuk Aceh Medan. Tetapi terakhir Bapak Gubernur Aceh yang sekarang tidak setuju dengan rencana itu, akhirnya itu dihentikan. Jadi memang statusnya itu dihentikan karena Bapak Gubernur Aceh tidak setuju. Mungkin karena terlalu lama bangunnya, mungkin. Karena ini aturan-aturan ini agak ruwet. Seperti rel kereta api dari Tanjung Priok ke dalam pelabuhan. Itu cuma 200 meter. BUMN membangun tidak boleh. Karena peraturan yang membangun rel kereta api itu harus Kementerian Perhubungan. Padahal kalau rel 200 meter ini dibangun, banyak sekali kontainer-kontainer dari pelabuhan itu tidak usah dinaikkan truk yang memacetkan jalan seperti itu, langsung masuk kereta api, kemudian ditransport dengan kereta api. Kayak gini aja tidak bisa. Akhirnya saya udah nekat. Udah bangun. Nanti gak diganti uangnya, gak apa-apa. Karena bangun rel 200 meter biayanya cuma berapa, yang dihemat bermiliar-miliar dan kemacetan lalu lintas yang teratasi, kok gak bisa. Nah, peraturan itu seperti, kadang-kadang peraturan seperti itu. Misalnya Bandara Semarang, Tahun lalu saya sudah siapkan uang 1,5 triliun untuk membangun Bandara Semarang. Karena bandara yang sekarang sudah tidak layak lagi. Begitu kita mau mulai bangun, ada masalah tanah. Loh, tanahnya ini miliknya angkatan darat. Berarti miliknya negara. Enggak bisa begini saja, harus ada hitungan. Hitungannya harus seperti apa? Oleh Kementerian Keuangan dihitung-hitung-hitung-hitung, ternyata BUMN harus sewa. Tanah itu tinggi sekali. Saya bilang tidak bisa. Karena bandara ini bukan dagangan yang enak. Itu Bandara Solo sampai hari ini itu masih rugi. Sudah berapa puluh tahun, masih rugi sampai hari ini. Karena jumlah penumpangnya tidak sampai 4 juta. Nah, masa pengabdian seperti itu untuk kemajuan negara harus sewa tanah mahal sekali. Ternyata dia keliru melihat peraturan. Tanah Bandara Ahmad Yani itu kan tanahnya rawa. Itu dianggap tanah kota. Karena itu sewanya berbeda. Ini membicarakannya lama sekali. Dan ini kan kantong kiri dan kantong kanan. Kenapa harus ruwet begini? Ini minta ampun dah. Ini gak tahu dulu karena mungkin gak pernah belajar ilmu mantik. Nah, seperti itu. Nah, tapi sekarang udah selesai. Ya udahlah kita bangun sehingga mungkin bulan depan sudah bisa dimulai Bandara Semarang. Jadi kira-kira banyak hal ruwet seperti itu. Karena itu menurut pendapat saya harus ada pemimpin yang suka mencari jalan keluar untuk hal-hal seperti itu. Supaya enggak macet terus kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Karena tadi merupakan pernyataan. Saya langsung melihat layar takut-takut ada pertanyaan lagi di sini. Ya. Insya Allah sudah cukup. Mungkin sebagai penutup Pak Dalan kami persilakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pidato calon pemimpin kita masa depan mudah-mudahan. Karena beliau adalah salah satu sosok yang menguasai, mampu melihat ke depan problematika yang ada di negeri kita ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, beliau memang betul-betul yang nanti diamanai beberapa bulan mendatang. Untuk itu, kepada Ustaz kami persilakan mencerahkan sekedar kenang-kenangan kepada Pak Dahlan. Ini bukan gratifikasi. Mohon maaf, karena ini hanya sekedar foto, sehingga insya Allah bukan merupakan gratifikasi. Foto kunjungan saya 3 minggu yang lalu. Terima kasih, Pak. Sebagai penutup. Terima kasih, ini foto bersama Ustadz diambil di gedung ini 3 minggu yang lalu, karena 3 minggu yang lalu saya sudah sowan ke sini, dan waktu itu sempat keliling ke kantor yang lama, kemudian ke Asrama, kemudian SMA, ke radio dan seterusnya. Makasih. Sebagai sambutan penutup dipersilakan pada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas banyak nasihat dan petunjuk dari Bapak Menteri BUMN. Dan selamat datang nih rombongan-rombongan yang datang dari jauh. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Menteri, ketemu dengan Pak Ibi Zakaria, dia juga staf khusus Menteri Sekretaris Negara yang kebetulan bisa datang ke sini. Satu rombongan dari Jogonan Klaten 83 orang, Cabang Kasihan Bantul 130 orang, dari Nganjuk 80 orang, dari Pandian Ngawi satu mobil, dari cabang di Klaten 40 orang, Manyaran Kota Wonogiri 27 orang, Todanan Blora 18 orang, Binaan Blora Kota 30 orang. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu semua rombongan. Mudah-mudahan tidak yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan untuk hari-hari berikutnya bisa datang lagi. Samping itu, yang tidak sempat atau belum sempat datang ke sini bisa ikuti kajian jarak jauh lewat streaming tadi. Yang saudara kita yang biasa mengikuti kajian pada malam hari, pada siang hari ini. Belum saya akhiri, ada penyerahan jimat. Ada penyerahan jimat dari Bapak. Ya, penyerahan jimat dari Bapak Tukiran Gombong Kebumen berupa 3 keris, 1 tombak, dan 1 kantong kecil berisi tulisan Arab. Gunanya apa itu? Ini kasiat, peninggalan ya? Dari orang tua, tidak disebutkan khasiatnya. Ya, ya. Terus? Apa lagi? Dan pertanyaan langsung, Pak. Ya, masih ada waktu, mari. Kemudian. Bagi yang menginginkan pertanyaan langsung, silakan bisa mendekati mikrofon untuk menyebutkan nomor mic-nya. Nomor 15. 15, terus. Nomor 5. 5. 5. Satu lagi. 6. Oke, sementara 3 dulu. Dimulai dari nomor 15. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Bawa dari cabang Kebon Sari Madiun, Ustaz. Dari Madiun, ya. Ini saya mendapatkan SMS dari seorang pendengar radio yang ada di Kamal Sanipah, Samboja Kukar, Kalimantan Timur. Dia ingin membentuk kelompok pendengar radio untuk belajar bersama. Mohon agar alamatnya itu diumumkan. Mungkin ada pendengar radio yang ada di sekitar situ, yang karena ini disiarkan di radio dan mungkin juga dipantau oleh pendengar radio yang lainnya yang ada di situ. Mohon Pak Ngatimin itu mohon agar alamatnya diumumkan gitu. Alamatnya itu di Kampung Kamal Sanipah, Samboja Kukar, Kalimantan Timur. Nomor teleponnya 0857 5305 5705 5796. Ya, jadi mungkin pendengar radio yang ada di sekitar alamat yang saya sebutkan tadi bisa menghubungi Pak Ngatimin di nomor telepon tersebut. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang ikut dengarkan radio ini dari jarak jauh, mungkin di sekitar beliau dari Kalimantan Timur. Ya. Ada rencana adakan binaan para pendengar radio, tepatnya di Kampung Kamal Sanipah, Samboja, Kalimantan, Kukar, Kalimantan Timur. Nomor telepon 085 753 055 796. Ya, saudara hubungi ini, kemudian bisa gabung, nanti bisa ada binaan bersama di daerah Kalimantan Timur tersebut. Ya, mungkin yang lain. Sebelum ke nomor 5, ada permintaan mobil Panther H94 H9465JR yang berwarna coklat, yang diparkir di utara perempatan supaya dipindah karena sudah mendapatkan teguran dari DLLAJR. Ya. Berikutnya silakan nomor 5, mic nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasinto. Siapa? Wasinto. Wasinto. Baru pertama kali ini. Dari masuk mana? Ke MTA. Bapak dari mana? Kami tanyakan zakat itu apakah sama dengan nilainya sholat? Dengan apa? Zakat itu apakah nilainya sama dengan sholat? Itu mic-nya didekatkan. Zakat itu apakah nilainya sama dengan sholat? Nilainya? Iya. prosentasenya sama dengan sholat. Yang kedua, sholat itu sejarahnya sholat rokaat, duduk, terus sujud, terus rukuk itu gimana sejarahnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sudah. Mau ada yang nyambung Ustaz, boleh? Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Anwar dari Karangturi, Gundakerjo, Karanganyar. Ya. Ustaz, saya kadangkala membaca Al-Quran. Kalau bahasa Jawa, ngaji. Nah, di dalam Al-Quran saya temui namanya jin, setan, tauhid, dan iblis. Yang saya tanyakan, nama empat ini sejenis atau berbeda-beda, Ustaz? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, saya di waktu menjalankan umroh pada bulan 4, pada bulan April tahun 2013, saya di Masjid Nabawi, Madinah, saya melihat air zam-zam, bahkan saya minum airnya juga. Lah di Madinah itu apakah ada sumbernya atau mengambil dari Mekah, Ustaz? Sumber apa itu? Sumbernya air zam-zam. Oh, sumber tadi. Air, oh ya. Ya. Yang ketiga, sesudah saya di Madinah, saya serombongan melihat ke tempat percetakan Al-Quran. Tapi anehnya, sesudah saya serombongan datang di tempat percetakan Al-Quran itu tadi, para ibu-ibu kok tidak boleh masuk. Apa sebabnya, Ustaz? Begitu pertanyaan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya jawab. Tanya yang pertama, zakat apakah nilainya sama dengan sholat? Memang zakat dan sholat itu tidak bisa dipisahkan. Termasuk salah satu ya yang menegakkan Islam. Islam itu ditegakkan 5 hal. Buniyal Islamu ala khomsin. Pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu semua wajib dijalankan sebagai rukun Islam. Bagi orang Islam tidak boleh meninggalkan salah satu di antara 5 itu. Maka zaman Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, setelah Nabi wafat, ada sekelompok manusia yang sudah tidak mau membayar zakat. Oleh beliau dinyatakan orang ini sudah murtad. Diperangi. Anda sudah murtad. Memisahkan antara zakat dan sholat. Maka orang Islam itu kalau ditanyakan nilainya wajibnya, nilai wajib sholat dengan nilai wajib zakat, nilai wajib puasa, itu sama, kewajibannya sama. Jadi 5 hal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Orang muslim dikatakan oleh Allah kalau kamu menjadi orang mukmin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau kamu mengaku iman, pakailah Islam itu secara keseluruhan. Jadi jangan hanya syahadatnya saja, sholatnya tidak mau. Ada lagi sholat, syahadat mau, puasa mau, zakatnya tidak mau. Ya. Maka ini semua kalau memang sudah memenuhi persyaratan, karena ada di antara lima itu ada yang wajibannya tidak setiap orang, yaitu kepada orang yang muslim, mukmin yang mampu, yaitu ibadah haji. Sekalipun punya keinginan, punya kewajiban, kalau tidak mampu, tidak wajib. Zakat juga begitu. Nah, sholat, paling tidak orang Islam itu, sholat, zakat, puasa, ini dijalankan. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa dijalankan, pasti ada jalan keluar. Misalnya puasa tidak mampu menjalankan, sebab apa? Itu ada jalan keluarnya. Jadi kalau ditanya nilai, maksudnya nilai kewajibannya, antara syahadat, antara zakat dan sholat sama. Orang Islam tidak mau membayar zakat, dinyatakan juga murtad sudah. Kemudian sejarah sholat. Nah, Bapak itu sudah sholat belum? Nah, kok sholat nganggo sedakep barang itu piye? Nganggo sedakep, nganggo duting barang. Ya, kalau sholat kok pakai sedakep, pakai duting, ya, terus pakai sedakep, pakai salam juga. Pertanyaan tidaknya di sini, Bapak, di MUI pusat saja ditanyakan kok. Jadi sholat itu kalau nurut sunnah apa bisa sholat? Ya. Maka saya janji akan saya kirim buku tuntunan sholat Habitan NTA semuanya dari hadis-hadis Nabi. Jadi sholat itu katanya nurut fikih. Ya, akan janji saya kirim. Nabi itu memerintahkan sholu kamaro'aitumuni sholi. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Jadi sholat itu suruh mengikuti Nabi. Bukan mengikuti ustaz, bukan mengikuti kiai, bukan mengikuti ulama. Tapi ikuti Nabi. Kalau kamu ikuti orang, bingung. Bapak-bapak yang tadi, kata pernah haji tadi. Pernah enggak di Mekah ketika haji atau umrahnya melihat orang sholat tanpa sedekap? Pernah lihat enggak? Ya? Benar kan? Nah, sholat tanpa sedekap. Jangan kamu terus pulang sholatnya meluras sedekap. Balang ditanya, tuh kamu kok sholat sedekap? Yang kamu kurang pengalaman. Ketika saya di Mekah itu banyak orang sholat tidak sedekap. Nanti kamu sholat ikuti orang di Mekah. Maka sholat itu suruh ikuti. Sholu kamar ro'ai itu muni usholi. Orang sedekap silakan. Tapi yang penting sholat bagaimana melakukan Nabi. Nabi itu cara dutingnya aja diatur kok. Ya. Jari-jari tangan itu menggenggam, jari tengah ini ketemu dengan ibu jari, jari telunjuknya dijulurkan. Itu sampai cara dutingnya aja diatur. Sedekap juga. Jadi sedekap itu diangkat tangan ini setinggi bawah atau setinggi daun telinga. Sedekap tangan kiri di bawah tangan kanan. Jadi tidak tangan kanan yang di bawah ini enggak. Tangan kiri di bawah, tangan kanannya di atas. Nah itu. Kamu lihat orang sholat kalau kalian orang bingung. Mau sedekap karena Nabi apa-apa suruh mendahulukan yang kanan. Mau sedekap itu ada yang gini kok. Oh iya. Mangkatnya disik tengen sik. Nah nanti karena di bawah maka ini. Oh gitu lah. Apa harus gitu? Nah. Amin gitu silahkan. Tapi Nabi itu mengatur sholat itu dari tertib sampai waktu-waktunya sholat. Subuh dari kapan dan jam berapa, ukurannya matahari waktu itu ya. Duhur, asar, sampai rekaatnya. Dulu asalnya sholat itu semua dua rekaat. Duhur dua rekaat, asar dua rekaat, semua dua rekaat. Tapi Nabi di Madinah saat itu, masing-masing ditambah dua rekaat. Kecuali subuh dan maghrib. Maghrib tidak ditambah karena maghrib merupakan witrun nahar. Witirnya siang, maka tambahnya satu. Subuh tidak ditambah karena bacaannya panjang. Tapi kalau subuh tetap dua rakaat. Biasanya semua sholat itu dua rakaat. Nah, jadi sholat maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, asar 4, duhur 4, isya 4 itu cara Nabi. dari Nabi itu. Nah itu riwayatnya gimana? Nah, kamu bapak belajar nanti buku, beli buku tuntunan sholat dari sini. Di situ sudah diterangkan bagaimana cara Nabi sholat. Apalagi yang kedua tadi? Pertanyaan. Nama ya. Air Zam-Zam. Apa nama? Zam-Zam itu saya belum tahu apa. Kalau memang itu air Zam-Zam, yang ada Zam-Zam itu hanya di mana? Mekah. Sumbernya Zam-Zam itu di Mekah. Lah perkara Zam-Zam bisa sampai di Madinah sampai di mana? Kalau itu Zam-Zam ya sumbernya tetap di Mekah. Nah, dengan teknologi modern sekarang kan bisa disalurkan sampai ke sana kemari. Ya kan? Bisa disalurkan sampai sana kemari bisa. Tapi kalau itu namanya Zam-Zam, sumbernya dari Mekah. Dan memang kalau cerita-cerita Zam-Zam itu juga serem-serem itu ya. Orang-orang haji itu katanya kalau kamu minum air Zam-Zam, minta rasa sirup, nanti rasanya ya sirup. Kalau minta rasa susu, rasanya susu. Nah, itu kan? Itu banyak cerita-cerita yang ya, tanpa dasar kebenaran cerita itu. Kemudian nama-nama jin, togut, setan, dan lain-lain. Apa itu nama-nama? Ya namanya beda. Jin harus setan kan beda. Togut itu ya beda namanya. Tapi sebetulnya itu jenisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ya dah. Di dalam satu ayat menjelaskan an'budullah wajtanibut taghut. Semua nabi, rasul seruannya sama. Hambakan dirimu kepada Allah, jangan kepada taghut. Taghut itu selain Allah, artinya dari kata togho, melampaui batas. Melampaui batas kebenaran, menyembah-nyembah selain Allah, minta selamat kepada selain Allah. Itu tadi termasuk minta rezeki dari keris-keris yang diserahkan sini tadi, jimat itu namanya taghut itu. Yang menjadikan orang tauhidnya bergeser, lah itu taghut. Kalau jin dengan setan, setan itu membujuk orang untuk berbuat maksiat, untuk berbuat bakhil, ya. Setan itu antara lain ya, yang mengajak manusia ya'muruna bil fahsya wa yanhauna 'anil munkar. Itu termasuk perbuatan-perbuatan setan juga. Ya, karena setan itu selalu mengajak yang jelek, mengajak yang jelek, mengajak berbuat fahsya, mengajak berbuat munkar. Ya. Itu semua perbuatan setan. Nah, maka itu ketika Adam ya, nanti ya ada iblis, ada setan kan itu. Nah, ada yang menerangkan, katanya iblis itu berbuat jahat untuk dirinya sendiri. Kalau setan itu berbuat jahat di samping jadi ngajak orang lain. Lah Adam ketika di surga itu dibujuk iblis. Ya, karena Adam tidak mau keluar dari itu, senang masuk di situ di surga, ya, dibujuk iblis, kalau kamu ingin makan, ingin tetap tinggal di sini, makanlah buah kuldi, karena ini buah yang mengekalkan. Kalau kamu tidak mau makan buah ini, ya kamu tidak boleh selamanya di sini. Nah, terus terbujuklah Adam itu. Akhirnya setelah makan betul, terusir dari surga itu. Nah, perbuatan mengajak orang berbuat jelek, itu bujuk rayunya setan. Sebetulnya itu sama saja itu. Nah kalau jin dalam Al-Quran diterangkan, jin itu ada yang ikut mendengarkan Al-Quran dan dia merasa takjub dengan kenuakan. Di situ ada namanya surat jin. Nah, nanti kamu baca aja dalam surat jin itu ceritanya jin bagaimana. Di situ ada surat dalam satu ayat dalam satu Al-Quran itu ada namanya surat jin. Di situ nanti akan kamu ketemu. Kamu baca aja di surat jin bagaimana ceritanya jin itu. Ya kemudian. Nah ketika dipercetakan Al-Quran kok ibu-ibu tidak boleh masuk. Kenapa? Ya jangan tanya saya yang buat peraturan bukan saya kok. Ya tekonan-tekonan waktunya mesti ditanya. Ini ibu-ibu kok enggak boleh masuk, kenapa? Mestinya tanya gitu. Nah mungkin di sana itu memang enggak perlu pekerjaan ditangani oleh ibu-ibu. Semua karyawannya, pencetaknya, penjilidnya, semua bapak-bapak. Lah ibu masuk mau apa? Nah, gitu kan? Nah itu mestinya ada aturan sendiri di sana. Hanya yang tidak tahu itu. Sudah? Yang terakhir nomor 6, silakan. Pertanyaan terakhir. Yo, nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anik dari cabang Kebon Sari Madiun. Madiun. Madiun. Ya. Gini Ustaz, saya itu dari kecil terlahir memang Islam. Alhamdulillah tahun 96 sudah berjilbab dan banyak mengaji kesana kemari. Akan tetapi saya itu merasa terlambat karena baru tahu ajaran Islam yang benar. Ketika saya mendengar secara tidak sengaja di radio MTA ini ketika usia saya sudah sedemikian tua ini. Yang menjadi beban saya itu gini, saya itu bangga dengan MTA, maksudnya saya juga bangga sebagai Islam. Akan tetapi MTA itu tetap sepertinya itu enggak bisa hilang dari hati saya. Soalnya yang mengenalkan dengan benar itu ya dari MTA ini. Mungkin kalau saya tidak mendengar dari radio MTA ini, saya tetap melakukan hal-hal yang bid'ah-bid'ah, banyak apa, bersalaman bukan dengan muhrim, terus taunya zakat itu cuma setahun sekali dengan beras 2,5 kilo menjelang lebaran, dan kadang itu pun kadang dapat balen sampai 10 kilo pernah Ustaz itu. Jadi ngeluarkan zakat 2,5 kilo, dapat balen 10 kilo gitu. Ya, terus? Ya, benar kata Ustadz Abdul Aziz bahwa seandainya saya tidak tahu ajaran ini, mungkin saya akan menjadi seorang Islam yang pekok banget gitu. Alhamdulillah saya mendengar ini dan saya itu rasa bangganya itu tidak pernah hilang. Maksudnya bangga sebagai Islam, akan tetapi MTA-nya itu kok tetap ini terus, Pak Ustaz. Nah, itu yang saya takutkan, saya itu bangga dengan golongan. Tapi maksud saya itu sebenarnya tidak seperti itu, gitu Ustaz. Mohon nasihatnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan bangga dengan golongannya. MTA itu bukan golongan. Ibaratnya sekolahan, MTA itu sekolah kejuruan. Baratnya, ya tak? Ya, jadi teknik apa-apalah, tapi diberi pelajaran ilmu, misalnya kejuruan teknik, kalau dulu STM apalah, diberi ilmunya langsung dipraktekkan, maka dapat dirasakan. Ya, tapi kalau ilmu agama itu memang harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, kata Nabi ya seperti pohon tidak berbuah, seperti lebah tidak ber madu, tapi kalau diamalkan kadang ya tadi timbul gejolak dari masyarakat. Karena masyarakat sudah terbiasa seperti itu, ya, sudah nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang, dilewatkan jalan yang lurus. Ya kaget ya. Tapi enggak masalah, karena yang hak itu bagaimanapun juga harus dimunculkan. Ya, janjinya Allah, jal hak wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqo. Yang batil itu menjadi ketetapan Allah pasti akan sirna. Tapi syaratnya yang batil itu sirna kalau yang hak itu muncul. Maka kita tahu kebenaran, munculkan yang benar itu. Walaupun akibatnya pahit. Tapi insya Allah kebenaran dimunculkan walaupun banyak rintangan, risiko dan sebagainya. Allah pasti akan menolong. Karena janjinya Allah intan surullah yan. Ansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, menolong agama Allah itu maksudnya menegakkan. Agama Allah itu ya katakan apa adanya. Jadi turan agama ya katakan agama, bukan agama ya bukan agama. Nah kalau itu dilakukan betul, janji Allah, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan pendirianmu. Akan mengokohkan pendirianmu. Maka untuk menegakkan kebenaran, tidak perlu. Ya, minggiring manusia boleh setuju, manusia boleh tidak setuju. Karena Allah sendiri juga begitu. Al-haqqu mir rabbikum fa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Benar itu dari Allah. Jadi Al-Qur'an itu dari Allah. Lah masih tafsir Al-Qur'an itu menyebarkan Al-Qur'an. Itu dari Allah, kebenaran. Maka siapa yang mau percaya, mau beriman, silahkan beriman. Yang tidak percaya dengan Al-Quran, mau jadi orang kafir, silahkan kafir. Boleh saja kok, tidak dilarang kok. Nah itu dah, kewajiban kita hanya itu, menyampaikan saja. Maka ibu, kalau merasa bangga dengan MTA-nya, itu ya jangan. Bangga itu dengan Islamnya. Bangga dengan Islam. Maka MTA tidak boleh kan, masuk partai politik tidak boleh. Ya. Kalau masuk partai politik, nanti bangga dengan partainya. Pemersatu umat itu bukan partai. Pemersatu umat itu apa? Al-Quran. Nabi aja dikatakan oleh Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Nabi Muhammad itu nabi utusan Allah. Dikatakan oleh Allah, hai Muhammad, kalau saya sediakan seluruh harta kekayaan di bumi ini untuk menyatukan hati orang-orang yang beriman, kamu tidak akan bisa. Padahal itu hatinya orang beriman loh. Nabi gak bisa menyatukan. Didanai seluruh harta kekayaan di bumi ini. Lah yang bisa menyatukan siapa? Walakinallah alafa bainahum. Allah yang menyatukan hati mereka. Dengan apa menyatukan hati mereka orang beriman? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruq. Pegang teguhlah agama Allah. Pegang teguh Quran ini. Jangan bercerai-berai. Dengan kata lain, kalau orang berpegang teguh Al-Quran, pasti satu. Tapi kalau bercerai-berai, itu menunjukkan sudah tidak pegang teguh Al-Quran. Ya, maka dengan partai, organisasi, apapun gak bisa. Satu itu gak bisa. Ini juga ada ayat. Di sini tertulis di Jateng Pos ini ada PPP. PPP itu apa? Ya? Orang-orang P3, PPP. Partai Persatuan Pembangunan. Persatuan. Tapi ini Partai Persatuan Pembangunan terbelah. Terbelah ya apa? PPP terbelah. Orang ngumpul nek PPP terbelah. Dulu pernah juga ada PPP terpecah, jadi ada PBR. Dulu pernah ada Partai Bintang Reformasi. Ini sudah pakai nama persatuan terperah satu. Ya. Apalagi yang tidak persatuan. Ya, itu. Maka jangan kita mengharapkan bersatu. Maka warga MTA tidak boleh masuk partai politik apapun. Tapi bukan berarti kita buta politik. Boleh tahu politik, tapi gak perlu terjun ke politik langsung. Ya dah? Gak perlu terjun. Tahu kalau nanti tak bebasin itu sudah, ada yang PPP, ada yang PKB, ada yang PKS, ada yang apa itu? PAN, ada Demokrat, ada apa lah. Wancine kampanye kemarin, kita ngaji rukun. Nanti satu. Barmu tuh coklat bini gambar buanteng, gambar tak buah gambar. Wah, apa yang nyuarakan gulek bolo dewi-dewi. Nah, kan jadi pecah belah enggak kan. Maka lembaga dakwah enggak boleh dikotori dengan partai apapun. Masuk sini boleh silakan, tapi enggak usah pakai atribut partai. Nah, gitu kan. Maka tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, MTA tetap satu. Enggak bisa, enggak pecah belah. Itu karena perintah Allah gitu lah. Mengapa MTA punya daerah tak? Ini Majelis Ulama Pusatnya bingung udah. Majelis Ulama Pusat itu tanyaan, paling pertanyaan. Mengapa MTA itu kok sama berkembang, apa dakwahnya makin berkembang dengan waktu singkat sudah berkembang lah. Kok malah bingung ya? Lah berkembang karena apa? Yang diajarkan itu Quran kok. Ya, Quran itu punya daya tarik tersendiri. Punya daya tarik tersendiri apa adanya gitu. Walaupun ketika menyebarkan Al-Quran itu awal-awal ditentang. Tapi kalau orang mau berpikir, Quran itu hidayah. Membuka hidayah itu Quran. Yang bisa membuka hidayah. Hudalil mutaqin, hudalil nas. Itu Al-Quran. Kalau mau berenung, berpikir dengan sungguh-sungguh, akhirnya terbuka Sudah dibuka menyatu, sudah. Yang ada di sini, dah dulu kamu dari apa, sudah di sini, dah ngaji. Hasil ngajinya diamalkan, larangan Allah tinggalkan, perintah Allah kerjakan. Sudah, tidak usah lihat kamu dari apa, kamu apa Islam, dari Islam, dari al-muslim, akhul muslim, sama-sama warga negara muslim. Walaupun sesama muslim kadang-kadang kalau beda partai, ya sudah, cakar-cakaran itu. Kadang-kadang satu partai besok gerabut-gerabutan kok. Ya, satu partai itu. Nah, makanya kita apa yang diharapkan? Kalau kita yang ini harapannya ridha Allah. Ya, kita mengharap ridha Allah. Maka kalau ada sutanya keliru, diingatkan. Kalau dirinya yang salah keliru, ditegur, kita terima dengan taslim. Karena Nabi kita mengatakan, teman yang baik bukan yang membiarkan kesalahannya. Tapi yang baik yang selalu menegur bila melihat saudaranya berbuat salah. Pimpinan dan yang pimpin sama. Pemimpin itu juga manusia, tidak selalu bersih dari kesalahan. Sama. Maka tiga hal bagi orang mukmin kata Nabi. Beramal ikhlas hanya mengharap ridhanya Allah. Dua, mau berani menyampaikan teguran kepada pemimpinnya kalau melihat pemimpinnya salah. Negur pimpinannya saja berani, apalagi menegur temannya. Yang ketiga, tetap dalam kebersamaan. Ya, tetap dalam kebersamaan. Walaupun kadang beda paham, beda pendapat, tapi sama-sama Islam. Al-Muslimu akul Muslim. Nah, itulah mudah-mudahan ya, Allah melindungi kita, tetap menjaga keutuhan kita, asal kita berpegang teguh Quran. Ya, kata Nabi, pegang teguhlah Quran dan Sunnah. Dengan gigitlah dengan gigi geraham. Tak gigit-gigitan hanya pegang teguh sekalipun. Insya Allah akan tetap satu. Ya, salah satu cukup. Sebelum saya akhiri, ini ada titipan salam dari saudara-saudara kita yang ikuti pengajian dari jarak jauh. Salam saya untuk Bapak Menteri, ya, BUMN, dan untuk saya dan seluruh peserta pengajian akad pagi. Satu, dari saudara kita yang ada dari Malaysia, dari Aceh, Jambi, Kerawang, Purwokerto, Buja, Ungaran, Kudus, Sanggau, Palangkaraya, Pulang Pisau, Pangkuh, Sampit, Balikpapan, Kutai Timur, Angsana, Lombok, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Salam saya kembali kepada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Sudah? Sudah cukup. Mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki.